عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Terus saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, zat yang maha kuat, maha perkasa. Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan tanpa ada sekutu bersamanya. Dia zat yang tidak membutuhkan pada siapapun dan pada apapun. Dia Samad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan dialah yang telah menyiapkan segala fasilitas untuk kita dan hanya meminta kepada kita agar menikmati dan mensyukurinya. Maka wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya guru, kiai dan suri tauladan dan setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Beliau adalah satu-satunya orang yang kalau diikuti pasti hidup seseorang akan tenang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan haram, serta pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Dan siapapun yang memungkiri risalahnya, maka dadanya akan sesak, tidak punya panduan hidup, tidak tahu mana halal dan mana haram, dan juga pada saat meninggal akan masuk ke dalam api neraka. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan juga ingin selamat selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi teman-teman sekalian. Kita akan bahas dosa besar kelima pada malam ini, tidak membayar zakat. Setelah dosa besar yang keempat, masalah salat, diikutkan dengan rukun Islam selanjutnya, tidak membayar zakat. Zakat ini dari sisi etimologi bahasa artinya pensucian. Sementara secara bahasa, maaf, setelah istilah atau terminologinya adalah hak dari harta seseorang muslim yang sudah mencapai haul masa setahun atau masa yang telah ditentukan dalam syariat, dan nisab, batas minimal yang juga ditentukan dalam syariat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Zakat terbagi dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Juga ada sebagian ulama mengatakan ditambah dengan zakatun nafs, zakat atau pensucian jiwa. Tetapi yang kita fokus bahas adalah dua jenis zakat, zakat mal, harta, dan juga zakat dari fitrah. Saya mulai dengan zakat fitrah agar lebih panjang lebar bahasan tentang zakat harta nantinya. Adalah pengeluaran makanan pokok setiap muslim selama setahun sekali, tepatnya dari malam Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, tunaikanlah zakat fitrah kalian sebelum ditunaikannya sholat. Siapa yang menunaikan sebelum sholat Id, maka akan diterima darinya sebagai zakat. Dan siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka dia akan terhitung sedekah umumnya. Kalau kita di Indonesia, karena makanan pokok beras, maka yang dikeluarkan beras. Tergantung wilayah masing-masing. Kalau ada wilayah yang makanan pokoknya roti, maka roti yang dikeluarkan. Kurma, kurma yang dikeluarkan. Atau apa saja yang dimakan oleh kaum muslimin yang sifatnya halal di wilayahnya, maka itu yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah ini takarannya kurang lebih 2,5 kilo atau 3,5 liter dan bisa ditarik dari makanan-makanan pokok masing-masing. Yang kedua teman-teman sekalian adalah zakat mal, dan ini akan kita fokus, dan ini yang dimaksud dengan orang yang tidak menjalankan, tidak membayar zakat oleh Imam Adz-Dzahabi. Lebih fokus kepada bahasan zakat mal. Zakat mal masuk kepada seluruh harta yang disimpan atau diinvestasikan oleh seorang muslim, baik itu dalam bentuk emas, perak, uang, kertas, atau hewan ternak, pertambangan, pertanian, perkebunan. Semua itu yang sifatnya harta, termasuk harta penemuan, atau biasa kita bahasakan harta karun, akan ada zakatnya. Akan ada zakatnya. Zakat ini memiliki dua syarat mutlak. Kalau zakat harta, yang pertama haul. Haul adalah masa yang telah ditentukan dalam syariat kita. Ada harta yang haulnya adalah pada saat ditemukan, seperti harta karun. Anda membeli sebuah tanah, ditemukan di tanah itu ada peti emas peninggalan zaman dulu, atau menemukan apa saja yang berharga yang akan menjadi harta, maka ini dikeluarkan zakatnya pada saat itu, dan dikeluarkannya 20%. Ini semua gunanya untuk pensucian, karena zakat tadi kita sudah bahasakan adalah pensucian. Kalau zakat itu sifatnya perkebunan, pertanian, maka zakatnya pada saat panen, haulnya pada saat panen, haulnya pada saat panen. Jadi kalau Anda punya perkebunan, maka perkebunan itu kalau sudah tiba pada saat panennya, mencapai kurang lebih 600 kilo dari hasil panen, maka keluar zakat. Zakatnya adalah dibagi dua, ada yang 5% dan ada yang 10%. Kalau tumbuh-tumbuhan kita, perkebunan dan pertanian kita itu tidak menggunakan jasa apapun dari kita, misal tumbuh liar di hutan, kita memiliki tanah yang luas, di situ ada tumbuh-tumbuhan muncul, tumbuh durian misalnya, mangga misalnya, atau apa saja yang memang hasil panennya besar, mencapai minimal 600 kilo, maka berarti zakatnya dikeluarkan pada saat haul itu, artinya pada saat panen. Kalau tidak ada jasa kita di situ, tumbuh sendiri dari hujan yang turun, maka berarti zakatnya 10%. Kalau kita punya andil, pasangin perairan, perairan, pupuk, ada biaya, perawatan, pengurusan, maka ini berarti zakatnya 5%. Zakat harta yang lain adalah peternakan. Peternakan juga masuk di dalamnya. Dan tiga jenis hewan yang umumnya banyak dikonsumsi oleh manusia yang terhitung zakatnya: unta, sapi, dan kambing. Dan umumnya ulama mengatakan tidak masuk zakat selain daripada hewan-hewan ini. Ada pendapat kecil dari ulama yang mengatakan masuk di dalamnya hewan manapun yang dasarnya hewan itu halal untuk dijual, dikeluarkan juga zakatnya. Tentu ada hitungan-hitungan sendiri masalah zakat ini, dan ada sebuah buku panduan, cuman tadi saya tidak temukan, di tempat saya lagi kosong. Bisa antum cari, judulnya Panduan Praktis Zakat. Dan itu harganya tidak seberapa, mungkin 10 ribu rupiah atau maksimal 12 ribu rupiah, bisa dikantongin dan sangat lengkap. Tadinya saya niat memang saya ingin membedah buku itu, tapi qadarullah tidak saya temukan tadi. Yang jelas bisa antum cari, dan insya Allah tidak ada halangan, pada saat saya balik dari safar, tentu Rabu akan datang, saya tidak bisa hadir karena bimbing umroh, maka pada saat saya masuk lagi insya Allah, saya usahakan akan membawa buku itu agar teman-teman bisa memilikinya. Yang jelas, kambing, sapi, dan unta itu akan ada ukuran zakatnya. Seperti kambing kalau mencapai 40 ekor, per 40 ekor akan ada pengeluaran zakat. Begitu pula dengan sapi, mencapai jumlah ekor tentu akan keluar zakat, dan juga unta ada keluar zakatnya. Tapi dikeluarkan zakatnya dari jenis hewan yang sama. Tentu saya tidak akan rincikan semuanya di sini karena kita sedang membahas tidak membayar zakatnya. Makanya saya menjelaskan zakat secara global. Kalau membahas bab zakat khusus saja, itu akan antum bisa ikutin di YouTube bahasanya di kitab Bulughul Maram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan tentang masalah bab zakat itu. Kemudian zakat yang selanjutnya adalah zakat harta, emas, perak, dan juga kertas. Dan ini disatukan oleh para ulama. Tentu tadi kalau zakat hewan itu setahun haulnya ya. Kalau sudah sampai setahun, dilihat jumlahnya minimal 40 ekor, maka keluarlah zakatnya dari hewan itu masing-masing. Satu ekor hewan, dan begitu berlaku kelipatan. Kalau 80 ekor berarti 2 ekor, kalau 120 berarti 3 ekor, dan seterusnya. Kalau zakat emas, zakat perak, dan zakat uang kertas, maka haulnya 1 tahun. Masanya 1 tahun. Dan haul ini ditentukan oleh setiap individu. Misal, Anda di sini yang hadir belum pernah zakat, tahu ada penghasilan dari gajinya, ada uang simpanan, mungkin beberapa tahun disimpan selama ini, tapi belum tahu hukum zakat. Maka bisa diniatkan dari sekarang, dari detik ini, Anda niatkan Ramadan yang lalu adalah haul saya. Adalah haul saya. Awal haul. Berarti Ramadan akan datang, Anda akan tutup buku untuk menghitung total harta yang ada. Kalau mencapai nisab ukuran 80 gram emas, maka dikeluarkan zakat 2,5%. 2,5%. Baik emasnya, peraknya, ataupun juga sama dengan uang kertasnya. Ini berarti dikeluarkan kalau 1 tahun. Baik. Kalau misalnya Ustaz, dari Ramadan yang lalu saya sudah niat haul saya, Ramadan akan saya tutup buku. Apakah semua transaksi saya yang terjadi selama 1 tahun itu, di haul itu, tidak ada zakatnya? Jawabannya iya, tidak ada zakatnya. Misal, Ramadan sudah diniatkan haul. Di bulan Syawal, pas Idul Fitri, selepas Idul Fitri, lewat sebulan dari haul yang kita niatkan, saya beli 3 mobil dan untung. Apakah saya langsung keluarkan zakatnya? Jawabannya tidak. Putar modal itu, silakan beli lagi mobil. Bulan Maret saya dapat, atau bulan Zulhijjah saya dapat warisan. Bulan selanjutnya lagi Muharram saya mendapatkan keuntungan dari kos-kosan yang saya sewakan. Dan seterusnya. Semua yang berkecamuk semasa haul tidak ada zakatnya. Sampai tiba haulnya. Sampai tiba Ramadan. Ramadan akan datang, baru Anda hitung. Kalau total harta yang sifatnya simpanan dan investasi, hanya dua ini. Kalau yang dipakai tidak masuk. Simpanan atau investasi. Dihitunglah pada saat itu kalau mencapai nisab 82 gram emas, dikeluarkan zakatnya. 2,5%. Tinggal satu jenis yang berselisih di antara ulama, apakah dikeluarkan atau tidak kalau dipakai, yaitu emas. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya kalau dipakai, tapi yang lebih kuat pendapat jumhur ulama adalah dikeluarkan zakatnya walaupun dipakai. Karena emas tetap punya nilai walaupun sudah sering dipakai. Dan ini Allahu a'lam, yang saya lebih cenderung padanya tetap zakat dikeluarkan dari emas itu. Begitulah cara perhitungannya. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jumhur ulama membantah dengan sangat tegas tidak adanya zakat profesi. Yang sering sekarang banyak di perbankan-perbankan syariah, di asuransinya, dan segala macam kegiatan yang dinamakan syariah ini, bahkan juga yang bukan syariah, mereka memotong gaji-gaji pegawai setiap bulannya dengan alasan adanya zakat profesi. Ini dibantah oleh para ulama, bagaimana bisa dikeluarkan zakat setiap bulannya sementara belum tiba masa haulnya dan tidak tahu nisabnya. Misal seseorang punya gaji 5 juta rupiah, dia baru masuk kerja di satu perusahaan mulai Januari. Dihitung langsung 1 tahun ke depan, 5 juta 5 kali 12 keluarlah nilai 60 juta. Kalau tidak salah ya, 60 juta. Lalu kemudian dilihat nisabnya 80 gram, 85 gram emas, ternyata cuma 50 juta misalnya. Berarti dia kena nisab. Dia harus keluarkan 2,5%. Maka dipotonglah secara spontanitas setiap bulan 2,5% dari gajinya. Sementara gaji-gaji yang dipotong zakatnya ini, pertama dia belum terima. Karena bulan-bulan ke depan belum diterima sama dia. Bagaimana bisa ditarik langsung? Yang kedua, kalau dianggap zakat itu dikeluarkan setiap bulannya, maka dilihat nisabnya sampai enggak? Itu pun haulnya belum masuk setahun. Jadi memang sama sekali tidak punya dalil untuk dikeluarkan. Dan zakat ini teman-teman sekarang beda dengan sedekah. Kalau zakat ini adalah hak mafrud, memang dia wajib. Enggak ada pilihan bagi orang yang mampu. Bahkan kita akan bacakan nanti dalil-dalilnya, beratnya hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat sementara dia mampu. Dan ada penentuan, cuma 2,5% setelah setahun pun. Gitu kan. Sangat kecil sekali. Sedekah tidak ada persentasenya. Luas, terbuka. Bisa 10%, bisa 100%. Saya terima gaji 5 juta, saya mau sedekahin semuanya. Boleh gak? Boleh. Beda. Maka kata ulama, sebenarnya zakat itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, mau patuh gak dengan yang wajib. Sementara untuk memperbanyak tingkatan dia nanti di surga, derajat dia, pahala berlipat ganda, cukup dengan sedekah. Karena sedekah itu sangat besar. Persentasinya pun terbuka. bebas. Zakat mal diperuntukkan hanya untuk 8 golongan, tidak bisa keluar dari 8 ini. Sementara sedekah bebas dikasih kepada siapapun. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Di Indonesia biasa digabung fakir miskin, sebenarnya berbeda. Yang kedua miskin. Miskin ini adalah kategorinya orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan atau bahkan kurang. Masuk dalamnya adalah pegawai. Misal gaji dia 2 juta, kebutuhan rumahnya 2 juta setengah. Atau 2 juta misalnya. Pas-pasan selalu tiap bulan habis, ngepres. Maka orang ini berhak terima zakat, walaupun punya kerjaan, walaupun punya ijazah. Ini kategori miskin. Kemudian yang ketiga adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang-orang yang masuk Islam, tetapi memang belum pernah terpandu kepada ajaran Islam. Jadi walaupun dia sudah 5 tahun masuk Islam, tapi dia tidak pernah ada yang pandu Islam, tidak pernah dapat informasi tentang Islam, hanya misalnya dia suka saja Islam lalu dia syahadat, dia tidak punya fasilitas tinggal di suatu tempat yang terpencil misalnya, maka tetap dihitung mu'allaf tuh. Dan tidak dihitung mu'allaf sebaliknya kalau ada orang yang sudah baca Quran, sudah tahu Islam seperti para pendeta dan pastor, kemudian mereka betul-betul masuk Islam dengan keyakinan dan begitu pindah ke Islam, dia bisa menjadi ustadz karena dia sudah hafal Al-Quran banyak, dia sudah banyak hafal hadis Nabi, sudah tahu sejarah-sejarah. Kemarin di acara Tablik Akbar kita di Senayan, waktu saya sama Dr. Bilal Pips dipartnerkan dan judulnya Why Islam yang Masya Allah hadir sekian ribu orang, maka saya sempat tidak sengaja mengatakan kepada panitia, coba iklanin siapapun yang mau syahadat, siapa tuh ada di sini yang hadir non muslim. Subhanallah, panitia sempat angkat suara dan ternyata betul ada non muslim, dan ada satu non muslim yang syahadat di tangan saya kemarin itu pada saat jemaah sudah bubar. Dan saya tanya dia, kenapa dia mau masuk Islam? Ternyata dia sudah faham Islam luar biasa orang ini. Dia sudah sering dengar ceramah saya. Dia sudah sering membaca sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Dia tahu siapa itu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia sudah sering baca Al-Quran, sudah mulai menghafal beberapa ayatnya. Tapi masih belum syahadat. Jadi dia kalau masuk Islam, itu bukan seperti orang awam lagi. Dan dia betul-betul mau masuk Islam karena hatinya. Maka begitu dia syahadat, sudah tidak dihitung mu'allaf orang ini. Mu'allaf itu orang yang hatinya masih bimbang, bisa saja pindah setiap saat. Yang keempat, amil zakat. Lembaga zakat kah, individu kah, dia punya hak mengambil dari zakat itu. Tapi tentu maksimal 1/8. Jadi kalau misalnya antum buka lembaga seperti badan zakat, apalah namanya sekarang, banyak lembaga-lembaga LSM, sosial, yang mengumpulkan zakat-zakat masyarakat atau individu mengumpulkan zakat-zakat, maka dia boleh mengambil sebagai amil zakat maksimal 1/8 untuk bayar pegawainya, bayar listrik kantor dan seterusnya, itu dibolehkan. Itu yang keempat, amil zakatnya. Yang kelima adalah orang yang terputus jalan atau ibnu sabil. Yang keenam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu sabil ini tentu kalau ada orang musafir dari Surabaya ke Jakarta, mungkin dirampok tengah jalan, kehilangan semua bekalnya, dompetnya hilang, KTP-nya hilang, semua hilang, mau balik enggak ada duit. Ini semua boleh. Masuk dalam ibnu sabil adalah orang-orang yang kehilangan sama sekali apa yang dia miliki kemudian dia pindah kota. Hijrah, ingin mulai mencari kerja, misalnya datang ke Jakarta mengadu nasib, dia ingin mencari rezeki, maka dia termasuk ibnu sabil. Yang keberapa itu? Hah? Ada yang 4, ada yang 6, yang mana nih? Tadi yang keberapa nih terakhir? Yang kelima. Baru nanti yang keenam nih. Ini sudah makan belum tadi? Puasa kali tadi, Masya Allah. Sekarang baru yang keenam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perang. Istilah dalam hadis fi sabilillah. Di sini ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kuat adalah jihad di jalan Allah. Ada sebagian kecil ulama tapi pendapatnya marjuh, marjuh jadi nomor 2 kan. Yang mengatakan makna fi sabilillah adalah semua kegiatan di jalan Allah, termasuk bangun masjid, termasuk bangun rumah anak yatim, cetak Al-Qur'an, cetak buku-buku agama masuk di dalamnya. Tapi ini pendapat yang dinomor duakan oleh para ulama, karena makna yang paling kuat fisabilillah adalah jihad di jalan Allah. Jadi antum boleh kumpulin zakat untuk bantu Palestina, bantu Syria, itu dari zakat mal, dari zakat mal, gitu kan? Itu dibolehkan. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Siapa yang ketujuh nih? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Orang terlilit utang. Ahsant. Gharim. Orang terlilit utang boleh menerima zakat. Walaupun tadinya dia miliarder, tiba-tiba bangkrut. Ada saudara antum pernah usaha, ternyata terlilit utang, bangkrut, dijual, disita semua usahanya. Sekarang tidak punya apa-apa, boleh terima zakat. Yang kedelapan, siapa yang tahu? Hah? Jangan takut bicara, enggak apa-apa. Siapa yang tahu? Hah? Fakir, miskin, sudah dua. Siapa tadi yang ketiga? Mu'allaf. Terus? Amil zakat. Terus? Ibnu Sabil. Terus? Jihad. Terus terlilit utang. Yang kedelapan? Hah? Pembebasan budak. Yang kedelapan? Pembebasan budak. Musafir gak dapat. Enak benar musafir dapat zakat. Kalau gitu setiap safar dia bisa nagih orang tuh. Saya musafir, kasih zakat. Pembebasan budak. Jadi ini delapan golongan yang bisa menerima zakat. Sebagian ulama menarik zakat fitrah masuk juga kepada delapan golongan itu. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini khusus untuk zakat mal saja, harta, gitu kan? Penerimanya adalah zakat ini. Baik, ada orang-orang yang tidak terima zakat. Jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Seperti ayah, ibu, nenek, kakek, ini jalur ke atas semua tidak terima zakat. Karena ini kewajiban antum. Jarum langsung ke bawah, anak, cucu, cicit, ini gak boleh terima zakat. Mereka kewajiban. Tapi jalur ke samping, saudara, saudari, paman, tante, ponakan, semua boleh. Gak ada masalah. Jadi ini cara mengaplikasikan zakat mal itu. Kemudian zakat mal ini pada saat dikumpulkan oleh sebuah lembaga dan orang yang muzakkinya sudah memberikan zakat itu, berarti dia sudah memenuhi syarat. Tinggal amil zakatnya. Kata ulama kalau dia sebuah lembaga dan zakat mal memang sangat banyak dikumpulin sama dia, dan memang dia jujur lagi mengatur strategi untuk membagikan kepada orang yang tepat, maka boleh zakat mal itu tersimpan di rekening mereka. Tapi pada saat ditemukan ada orang yang perlu, gak boleh ditunda. Jadi hati-hati teman-teman sekalian yang punya lembaga zakat. Jangan karena zakat kita kumpul-kumpulin akhirnya menumpuk sampai miliaran di rekening, lalu di sebelah kiri kanan kita orang miskin banyak. Ini gak boleh. Dari mana hak antum ini? Gak boleh itu. Alasannya dikelola dulu, gak boleh. Dana zakat tidak, zakat mal tidak boleh dikelola menjadi bisnis selama masih ada yang membutuhkannya. Yang boleh fatwa ulama dikelola menjadi bisnis kalau zakat, lembaga zakat mal melebihi, memiliki zakat mal yang melimpah dan memang sudah tidak ada yang menerimanya. Sehingga zakat itu daripada dia terdiam di rekening, maka diinvestasikan, dan itu fatwa ulama dibolehkan. Saya kasih contoh, di Saudi, zakat-zakat mal itu diberikan sama sedekah, dibangunkan building, terdiri dari apartemen-apartemen. Kalau di Saudi itu biasanya buildingnya gak besar, terdiri misalnya dari 4 lantai, 5 lantai, maksimal 10 lantai biasanya, atau mungkin lebih ya. Di setiap lantai itu ada 4 apartemen yang disewakan. Apartemen kosongan disewain. Karena memang orang di Saudi umumnya tinggal di apartemen, maka ada banyak orang yang sewa. Setahun 20 ribu real, 30 ribu real, 50, 60 juta. Masuk semua itu ke dana zakat. Jadi dana zakat orang ini supaya tidak habis, diinvestasikan ke bangunan. Itu dibolehkan. Tapi dengan syarat memang orang-orang penerimanya sudah tidak ada. Atau sudah dibagi, memang masih banyak lebihnya, maka boleh. Dan juga harusnya di sebuah usaha yang pasti. Jadi bukan ditebak secara individu, tidak, memang dipelajari, ada timnya, baru kemudian semuanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bermain-main di masalah zakat ini, karena ini harta yang dititipkan dan ini hak wajibnya makhluk yang harus diberikan kepada mereka yang susah gitu. Tinggal masalah bagaimana kalau saya punya zakat mal 10 juta. Ada 10 orang miskin. Mana lebih afdal? Saya membagi sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta untuk masing-masing 10 orang itu, atau saya berikan kepada satu orang, yang satu orang ini berhenti menjadi penerima zakat, maka lebih afdal berikan kepada satu orang. Misal ada orang dari 10 orang itu ternyata orangnya punya potensi, kita lihat orangnya punya jiwa bisnis, misalnya dia punya utang 2-3 juta, baiklah, kita berikan 10 juta itu, 3 juta dibayarin utangnya, 7 juta dijadikan modal. Bukan mustahil tahun depan dia jadi muzaki, bukan lagi mustahik. Dia mengeluarkan zakat dan bukan lagi orang penerima, gitu kan? Maka itu jauh lebih baik. Tetapi kalau antum ragu orang ini bisa jalanin enggak, jujur enggak, kita enggak tahu, maka dibagi aja seperti tadi, masing-masing orang dikasih. Tapi intinya boleh. Bahkan kalau tiap tahun kita target memperbaiki keadaan satu orang itu sangat luar biasa, 10 tahun bisa 10 orang yang baik, gitu. Kadang-kadang subhanallah ada orang yang jujur tuh. Saya pernah temukan seorang ibu yang menghubungi saya, kemudian minta, Ustaz, ini keadaan saya begini, saya janda, saya punya anak berapa orang dan saya butuh bantuan. Baik, kami alokasikan dari yayasan sekian setiap bulan dikasih sesuai dengan kadar yang ada pada saat itu. Dan lama kemudian dia hubungin saya mungkin sekitar 4-5 bulan, dia bilang, Ustaz, daripada Ustaz membantu saya dengan cara seperti ini, lebih baik Ustaz modali. Dari situ saya terinspirasi, tadinya saya tidak terpikir untuk itu. Terus saya tanya, ibu memang bisa apa? Dia bilang, saya bisa jual nasi uduk, Ustaz. Kira-kira ibu butuh modal berapa? Sekitar 500 ribu modal untuk perputaran nasi uduk itu. Tapi mungkin supaya lebih baik, harus ada gerobaknya, Ustaz. Baiklah kalau begitu. Saya suruh orang yayasan untuk cari tempat pembuatan gerobak, dan kita temukan sekitar mungkin 2 juta rupiah gerobak itu. Jadilah gerobak tersebut kita berikan dengan modal 500 ribu, 2,5 juta. Masya Allah, setelah itu gak pernah minta. Berhenti minta-minta lagi. Ini jauh lebih baik nih. Kita perbaiki keadaan orang yang susah, gitu kan? Perbaiki keadaan orang yang susah. Tapi yang jelas, garis bawahnya teman-teman sekalian, jangan pernah menahan zakat selama masih ada orang yang membutuhkannya. Baik, kita membaca apa yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Dosa besar kelima, tidak membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat ayat 6 dan ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, penyiksaan di api neraka yang sangat besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Kata sebagian ulama hadis, ulama tafsir, yang dimaksud dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah dan dihubungkan dengan zakat adalah umumnya orang-orang yang tidak menunaikan zakat itu adalah orang-orang yang memang terlibat dalam kemusyrikan. Umumnya, gitu kan. Misal memang dia terikat dengan dukun-dukun, dengan ritual tertentu sehingga dia menahan hartanya. Kalau orang-orang yang jauh dari kemusyrikan, umumnya dia pasti akan menjalankan zakatnya. Itu yang dimaksud. Ini pendapat sebagian ulama tafsir. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengancam kehancuran, kebinasaan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Selanjutnya dalil kedua adalah surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan sengaja hartanya, emas dan perak, yang tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrikakan dahi, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis tentang zakat peternakan. Beliau mengatakan, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ganamin la yu'addi minha zakataha illa butiha laha yawmal qiyamati biqa'in qarqar biqa'in qarqarin tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu biakhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana thumma yara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila annar. Tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula pemilik sapi, dan tidak pula kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan dicampakkan karena perbuatannya itu di hari kiamat di sebuah padang lapang yang datar juga luas, di mana hewan-hewan ternaknya akan dibangkitkan oleh Allah dan akan menyuruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya. Setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama kembali lagi menyeruduk dan menginjaknya sampai usai diputuskannya pengadilan Allah di antara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah 50 ribu tahun. Kemudian dia melihat jalannya baik ke surga atau ke neraka. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabuz Zakah. Lafaz yang lain berbunyi, wala sahibi baqarin wala ghanamin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamati butiha laha biqa'in qarqar la yafqidu minha shay laysa fiha aqsa'u wala jalha'u wala atba'u tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu bi'adlafiha kullama marra 'alayhi ulaha rudda 'alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila an-nar. Dan tidaklah seseorang yang memiliki sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya, zakatnya, melainkan pasti pada hari kiamat dia akan dilemparkan pada tanah lapang yang datar dan luas, di mana tidak ada sesuatu pun yang hilang darinya, maksudnya lebar, luas, dan tidak ada lapisan apapun, cuma tanah kosong. Tidak ada binatang yang pada saat itu dihadirkan dari hewan yang dia ternak yang tanduknya bengkok, semuanya tanduknya tajam. Tidak ada yang tidak memiliki tanduk dan tidak ada pula yang terpotong telingahnya, yang akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan telapak kaki-kakinya. Dan setiap kali yang pertama telah selesai, maka yang terakhir dikembalikan lagi untuk memulai menanduk dan menginjaknya, yaitu pada suatu hari yang lamanya sepanjang 50 ribu tahun, sampai Allah memutuskan urusan di antara manusia, lalu baru dia melihat jalannya, baik ke surga ataupun ke neraka. Dan dalam lafaz lain dikatakan pula tentang emas, perak, kuda dan unta dan penggalan yang diletakkan di antara kurung. Di sini maksudnya adalah dia akan disiksa seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad sahih, wa ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa musila lahu kanzu yawmal qiyamati syuja'an aqra. Dan tidak ada seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan pasti hartanya akan dijadikan untuknya serupa seekor ular yang botak. Di dalam hadis tambahannya, wala sahibi kanzin, riwayat lainnya, wala sahibu kanzin la yaf'alu fi haqqa illa ja'a kanzu yawmal qiyamati syuja'an aqra yattabi'uhu atau yatba'uhu fatihan fa. Dan tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan pasti hartanya disimpanan itu akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular botak yang akan mengejarnya sambil membuka mulutnya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mutila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwikuhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak memenuhikan zakatnya, niscaya dijadikan untuknya semisal seekor ular botak di hari kiamat yang memiliki dua buah taring yang sangat tajam yang akan dilingkarkan padanya ya, di hari kiamat itu sendiri. Dalam hadis yang lain kata, atau dalam makna yang lain kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan ular yang botak adalah karena kerasnya bisanya sampai membuat sisik bagian kepalanya terkupas dan gigi taringnya keluar melampaui mulutnya, tidak seperti ular umumnya. Kemudian badannya akan melilit badan orang ini sampai terdengar suara tulang-tulang rusuknya. Kemudian ular tersebut mematok-matok kepalanya sampai habis. Lalu Allah utuhkan kembali. Kemudian diulangi kejadian tersebut sampai dihisabnya manusia. Jadi subhanallah, ini siksaan dilakukan di mahsyar sebelum timbangan amal, ini belum di neraka, gitu kan? Sudah disiksa seperti ini. Sebagian ulama mengatakan hadis ini juga menjelaskan tentang siksa di kubur di alam barzah sebelum akhirat. Jadi di kubur saja sudah disiksa dengan cara seperti tadi, ada ular yang memang menggigit tubuhnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang Arab yang berusaha murtad dari agama Islam dan juga menolak zakat. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, dalam hadis Bukhari, mulailah ada suku-suku Arab yang sudah mengikrarkan syahadat, mengiklankan kemurtadan mereka. Dan ada di antara mereka yang dipimpin dengan pimpinan-pimpinan suku mereka yang mengaku sebagai Nabi, seperti Aswad al-Unsi dan juga Musailam al-Kadzab. Ini pasukannya banyak, 100.000 orang. Mereka mulai mengingkari Islam, maka mereka menunjuk kepala suku mereka sebagai Nabi, dan ada juga di antara mereka yang menolak zakat. Maka Abu Bakar mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Sempat Umar bin Khattab datang dan berkata, wahai Abu Bakar, sabarlah. Karena Umar menjadi penasehat, sabarlah, berikanlah kesempatan mereka, kirim pada mereka da'i-da'i. Maka Abu Bakar menyebutkan satu kalimat yang luar biasa, dan Umar pun mengatakan setelah Abu Bakar menyebutkannya dengan tegas, saya baru mengetahui kebenaran bersama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wallahi law mana'uni aqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah SAW laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kalau mereka mencegahku memungut zakat seekor anak betina domba sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah SAW, niscaya akan saya perangi mereka karena tidak mau membayarnya. Jadi di zaman itu semua wilayah muslimin zakatnya distor kepada pemerintah. Dan memang ini kalau pemerintah itu amanah, sebenarnya lebih tepat kalau mereka mengelolahnya, kecuali pemerintah mengizinkannya. Jadi memang di zaman Nabi SAW seperti itu. Tapi kalau ada orang mengelola di wilayahnya atau secara individu juga tidak ada masalah. Cuma di sini Abu Bakar maksudkan adalah bukan berarti dia harus bayar kepada pemerintahan Abu Bakar, tidak. Tapi mereka memang sengaja menolak, gak mau keluarin zakat. Bukan cuma ke Madinah, tapi memang kepada wilayahnya sendiri pun mereka tidak mau ngeluarin zakat. Maka Abu Bakar pun memerangi mereka. Dan dalil ini, kata para ulama, jelas sekali kalau para sahabat memahami zakat itu wajib sebagaimana wajibnya sholat. Jadi harus diperangi orang-orang yang menolaknya. Kemudian dalam surah Al-Imran diangkat oleh Imam Al-Zahabi, dijelaskan bagi orang-orang yang tidak faham, orang yang tidak keluarkan zakat atau sedekah, dia tidak faham sebenarnya bahwasanya mengeluarkan harta itu pensucian buat hartanya sendiri, satu sisi dari hal-hal yang haram, yang kedua sebenarnya itulah kata rahasia bagaimana supaya hartanya bertambah dengan zakat itu, dengan zakat. Jadi bukan dengan yang lain, dengan sedekah, dengan zakat itu justru. Jadi kaidah kapitalisme yang mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya, ini harus dibuang jauh-jauh. Jadi mestinya yang ada adalah bersedekah, berzakat pangkal kaya. Memang begitu. Kalau ada orang-orang yang mengatakan kaya dulu baru menikah karena butuh biaya, maka Islam menjawabnya mengatakan nikah penyebab kekayaan, maka nikah dulu baru mencari kerja. Emang begitu? Gitu kan? Kalau tidak, bayangkan kita harus bekerja dan menjadi kaya, punya mobil, punya rumah, baru menikah. Berapa tahun itu baru menikah? Tak, emang Islam datang seperti itu. Ini motivasi bagi yang belum menikah ya. Nunggu-nunggu untuk apa? Apalagi sudah ada kerjaan. Dari 2 juta nanti tunggu 5 juta. Dari 5 juta tunggu 10 juta. Sampai kapan nih? Gitu kan? Tunggu Dajjal keluar baru mau nikah. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yahsabanna alladziina yabkhaluuna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratsus samaawaati wal ardhi wallahu bima ta'maluuna khabiir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Memperhitungkan harta untuk dikeluarkan itu buruk buat mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya hari kiamat, dan kepunyaan mereka disiksakan dengannya. Dan kepunyaannya, kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya semua kekayaan ini Allah yang milikin, yang menyuruh kalian zakat dan sedekah itu. dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau pemerintah setempat menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dan ternyata ditemukan ada masyarakat kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka mereka punya hak untuk mengambil secara paksa. Jadi jangan marah kalau pemerintah datang, kalau mereka faham hukum mengambil secara paksa zakat dari Anda sementara Anda memang orang mampu, tidak keluarin zakatnya ya. Karena itu memang disebutkan dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i. Dan hadis ini sanadnya sahih. Kata Nabi SAW, man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra mali azmatan min azamati rabbina. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya secara paksa dari mereka dan ditambah lagi dengan setengah hartanya sebagai suatu kewajiban yang ditegaskan dari kewajiban-kewajiban yang ditegaskan oleh Rabb kita. Jadi kalau ada orang sengaja enggak mau bayar zakat, itu malah pemerintah setempat bisa mengambil zakat itu secara paksa, dihitung hartanya berapa plus diambil setengah hartanya sebagai hukuman. Beriman tidak bisa, karena ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Madzhabi mengangkat juga dua dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib at-Targhib dan diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Ibnu Hibban juga menyebutkannya di dua tempat dan mereka mensahihkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar." Tiga orang yang paling pertama masuk ke dalam api neraka. Fa amirun musallat. Yang pertama adalah pemimpin yang diktator dan bengis, suka mengambil haknya masyarakatnya dan tidak memberikan hak mereka. Wa dzu tsarwatin la yu'addi haqqallahi fi mali. Yang kedua adalah orang yang memiliki kekayaan harta tapi tidak mau menunaikan haknya Allah dalam hartanya. Dan ini karena kejahilan, karena tidak faham. Dia lahir di muka bumi enggak punya apa-apa, bagaimana caranya dia bisa mengaku dia punya apa-apa? Coba teman-teman di sini yang menganggap ini mobil saya, ini rumah saya, ini baju saya dan seterusnya, itu cuma pinjaman. Buktinya pada saat kita mati enggak ada yang dibawa. Walaupun Anda tulis wasiat, tolong semua baju saya, mobil saya, rumah saya dimasukin ke liang lahat, kira-kira ahli warisnya mau jalani enggak? Wah, ada enak aja nih warisan kita. Itu bukan urusan kamu, sudah selesai, gitu kan? Sampai begitu. Jadi harus difahami bukan milik dia, lalu untuk apa ditahan? Terlebih lagi berdosa besar menahan zakat itu, enggak boleh. Sudah pensucian harta, penyebab pelipat gandaan harta jadi banyak dengan zakat dan sedekah, kemudian juga menjalankan rukun Islam menyempurnakannya, kemudian juga selamat dari azab Allah hari kiamat dan ancaman-ancamannya, banyak sekali, gitu kan? Yang bisa dapat manfaat, orang lain juga dapat bantuan. Dan ini untuk apa ditahan kalau begitu? Yang ketiga adalah yang paling pertama masuk ke neraka hari kiamat setelah pemimpin yang bengis, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya adalah wafakirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong dosa besar, tapi orang miskin sombong gak ada pemicunya. Apa pemicunya ini? Dan ini subhanallah banyak di Indonesia nih. Mana itu? Kelihatannya gayanya seperti orang kaya raya, pakai jam tangan yang ini, sepatunya, jalannya, suaranya, masya Allah. Padahal sebenarnya pulang rumahnya gubuk. Untuk apa ini? Ini nggak boleh dalam Islam ya, tidak boleh. Kalau orang kaya dia jalan memang menggunakan baju yang bagus, karena memang dianggap bagi dia itu biasa. Dia tidak ikuti dengan sombong. Walaupun orang lain mengatakan dia sombong, dia tidak dosa kalau dia tidak ikuti dengan kesombongan. Tapi kalau ada orang yang sengaja niatkan sombong, itu lain. Dan sombong ini adalah menyembunyikan kebenaran, gitu kan? Menyembunyikan atau membantah kebenaran, itu kesombongan. Jadi masuk di dalamnya sini menyembunyikan keadaan dia yang sebenarnya. Untuk apa? Jalan apa adanya, gitu kan? Tidak ada masalah. Ada satu hal juga yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian di sini. Islam melarang kita menjadi orang miskin. Maksud saya begini. Memang tidak boleh dianjurkan untuk menjadi orang yang mampu. Dan ada cara-caranya sebenarnya. Ada ceramah saya di YouTube, ada 10 kiat untuk menambah rezeki. Sekarang saya sudah tambahkan di tulisan saya dengan 15 kiat menambah rezeki. 15 kiat ini kalau antum jalankan, dengan izin Allah rezekinya akan banyak, melimpah. Gitu kan? Jadi itu sudah menjadi dalil-dalil yang jelas, tuntunan-tuntunan wahyu yang jelas. Gitu. Dalam agama, kita disuruh untuk zuhud. Tidak bergantung pada dunia, tapi kita tidak disuruh miskin. Perlu difahamin itu. Orang-orang saudara kita yang miskin sebenarnya bukan tidak punya potensi untuk menjadi orang yang mampu, tetapi mereka tidak mau mempelajarinya. Kenapa ada orang banyak vakum, maaf teman-teman yang kerja, di satu jabatan di suatu perusahaan terus begitu, gak pernah berkembang. Karena dia tidak mau berkembang, dia tidak mau mendobrak, tidak mau punya kreativitas, tidak mau berusaha untuk keluar, menjadi orang yang lebih baik. Orang lain buka usaha sana sini, oh iya itu dia, sudah begitu saja. Maka dia akan vakum, dan orang seperti ini akan terus menjadi orang mustahik nanti. Atau minimal dia terima zakat, atau minimal dia orang yang tidak zakat dan juga tidak terima zakat, berada di tengah-tengah. Dan ini kerugian sebenarnya. Padahal dia bisa mengeluarkan zakat. Kalau antum niatkan dari sekarang, saya ingin niat keluarin zakat nih, tahun depan. Buat program dari sekarang, ini berapa bulan lagi nih, Ramadan haul saya, Ramadan akan datang. Misal sisa 7 bulan. Setiap 7 bulan ini setiap bulan, haul nisab itu 85 gram emas. 1 gram emas misalnya 500 ribu, kali 85 gram, oh sekian puluh juta. Baik, saya usahakan pas Ramadan uang saya sudah ada sekian, supaya saya bisa keluarin zakat. Harusnya begitu. Jadi diniatkan untuk ngeluarin zakat, insya Allah Allah akan kabulkan itu. Dan minimal diniatkan. Jangan sampai ada ibadah yang kita belum sempat lakukan, tidak diniatkan sama sekali, ini salah ini. Rukun Islam ada 5, semuanya wajib. Ada 2 yang wajib, gak ada toleransi, syahadat dan sholat. Tidak dilakukan kufur. Gitu kan? Kalau yang 1 lagi, wajib tapi boleh diganti hari yang lain, puasa Ramadan. Dan ada 2, wajib bagi yang mampu, zakat dan haji. Kata ulama, ini tantangan dari Allah. Jangan antum mengatakan, oh ini zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Sudahlah, saya tidak mampu. Jadi dia vakum di situ. Gak mau berpikir untuk bisa mendobrak itu. Minimal dengan niat. Saya ingin haji dan saya ingin keluarkan zakat. Tahun depankah? 2 tahun lagi kah? Ada target. Makin dekat targetnya, makin tulus niatnya, makin Allah mudahkan dengan izin Allah. Kalau dia meninggal, belum sempat lakukan sempurna rukun Islamnya. Karena dia meninggal dalam kondisi meniatkannya. Tapi ada orang subhanallah niat saja tidak. Apalagi berpikir untuk menjadi muzaki, mengeluarkan zakat. Atau menjadi seorang haj atau orang yang haji. Ini keliru teman-teman sekalian. Mulai nabung sisanya serah. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang sudah lakukan ini, begitu terkumpul hartanya dan kurang sedikit subhanallah, menjelang dia akan keluarkan zakat, tiba-tiba dia dapat keuntungan dan tercapai targetnya. Ada orang kumpulin duit pas setengah dan sudah tiba musim haji harus pembayaran, dia bingung, dia sudah berusaha setengah, sisa setengahnya, tiba-tiba tidak sengaja ada temannya yang tahu, temannya sempurnakan, bayarin sisanya, akhirnya dia pergi haji. Jadi harusnya begitu, Allahu'alam. Jadi ini harus diniatkan supaya memang bisa berjalan. InsyaAllah pertemuan kali kita akan lanjutkan dosa besar ke-6 durhaka kepada kedua orang tua. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bagaimana apabila harta kita sering disedekahkan sehingga setiap tahun tidak mencapai nisabnya? Lebih baik mengurangi sedekah sehingga mencapai nisabnya atau tetap bersedekah? Tentu saja bersedekah saja. Dan usahakan kalau bisa dari harta yang kita milikin ada jenis investasi yang bisa membuat nisabnya ya, apa namanya, mencapai. Dan saya rasa, saya juga yakin, kalau misalnya Anda bersedekah itu sifatnya bisa diatur ya, bisa diatur karena Allah SWT menyuruh kita bersedekah, tapi berada di antara dua hal, tidak berlebihan, tidak juga pelit. Kalau misal sedekah kita biasanya tiap bulan 1 juta sehingga 1 tahun bisa 12 juta, kalau saya kurangin sedekah saya 6 juta misalnya, maka saya akan mencapai nisab. Maka cukupkan 6 juta sedekahnya supaya zakatnya terjangkau, gitu kan? Tapi kalau yang dimaksud di sini memang sedekahnya pun kecil, hanya dikeluarkan 1 juta misalnya dalam hitungan akumulasi setahun, dan 1 juta itu membuat tidak tercapai nisab, maka lebih baik tunggu zakat. Tapi kalau sedekah secara umum dan diharapkan nanti tetap aja bisa tiap bulan kita sedekahkan, ternyata 2-3 bulan terakhir kalau saya tahan udah bisa sampai nisab nantinya, keluar zakat, maka lakukanlah, gitu kan. Intinya tidak perlu menahan sedekah karena mau zakat, tapi juga diatur supaya bisa zakat itu ya bisa dikeluarkan. Apakah harta yang belum sampai nisabnya bisa kita keluarkan zakatnya dengan niat zakat? Enggak boleh. Dan di sini harta itu diakumulasi ya. Akumulasi total. Jadi jangan per item. Simpanan kita, deposit, bisnis yang diinvestasikan, gitu kan? Kendaraan yang sudah niat ditransaksikan, misal kita beli mobil untuk dijual belikan, semua itu diakumulasi pada saat tiba masa haulnya, masa haulnya, dan dihitung dari modal dan keuntungan. Bukan cuma kalau zakat itu bukan cuma sekedar dari keuntungan, tapi dari seluruh modal termasuk ada zakatnya, ya, dan semuanya. Dan zakat itu pensuciannya supaya harta tersebut bisa bersih. Kalau Anda sedang bisnis properti misalnya atau transaksi apa saja, kemudian tidak laku-laku, coba lakukan sedekah. Umumnya itu akan membuka jalan. Atau mungkin coba muhasabah, ada zakat-zakat kita yang lalu-lalu belum kita pernah atau belum kita jalankan. Maka coba dibayar zakat-zakat itu, insya Allah itu pensucian harta. Yarhamkallah. Saya memiliki rencana membeli mobil dan telah menabung hampir 1 tahun. Dan hampir terkumpul sejumlah nisab zakat mal. Apakah bila sudah genap 1 tahun saya harus mengeluarkan zakat sedangkan tujuan saya menabung membeli mobil cash untuk menghindari riba? Mana yang harus didahulukan? Zakatkan. Enggak ada masalah. Zakatkan 2,5%. Enggak besar itu, gitu kan? Kalau antum tertunda hanya sebulan saja misal, tiba haulnya Ramadan, lalu kena keluarin zakat 2,5%-nya, gitu kan? Tidak seberapa ya, kecil. 100 juta itu berapa? Kalau 2,5%-nya? Hah? 2,5 juta. Nah. Tidak seberapa besar, dan itu pembersihannya. Antum tunda lagi 2-3 bulan setelah itu ngumpulin duit, habis itu beli cash, itu bagus, gitu kan? Jadi jangan sampai zakat itu tidak dilakukan, gitu kan? Usahakan kalau emang sudah bisa mencapai, maka sangat baik. Tapi kalau misal sudah capai nilai uang mobil yang kita ingin beli, sekarang sudah mencapai uang saya 400 juta, saya ingin beli jenis mobil tertentu dengan 400 juta misalnya. Kemudian bulan depan tiba masa haul kalau dihitung zakat, maka antum beli mobil sekarang pun tidak masalah. Dan nanti tidak kena zakat itu. Kalau mobil, sesuatu yang dipakai ya, mobil yang dipakai, rumah yang dipakai, tas yang bermerek lah, sepatu lah, walaupun mahal, walaupun mobilnya Alphard, mobilnya Ferrari, enggak kena zakat kalau dipakai. Kalau dipakai, niatnya memang dipakai, gitu kan? Kalau sudah niatnya disimpan, ya, investasi, itu berarti sudah ada zakat. Gitu kan? Dengan barang-barang bernilai itu akan ada zakatnya. Barangkali Ustaz masih punya buku kumpulan doa yang di dalamnya terdapat sekitar 130 doa. Saya ingin memilikinya. Barangkali Ustaz masih punya beberapa. Ada sebenarnya ya, tapi saya enggak bawa buku itu. Dan di tempat saya sudah ada seorang ibu dengan suaminya, jazakumullah khair. Mereka membayar cetak ulangnya sekitar 3.000 buku. Dan itu memang sudah ada bukunya dan sedang kita bagi. Jadi itu sudah berjalan pembagian, cuma tadi saya enggak bawa. Insya Allah kalau memang masih ada tersisa pada pertemuan akan datang, saya usahakan bawa nanti. Mudah-mudahan bisa cukup dengan jumlah antum. Saya tidak tahu berapa jumlahnya itu. Saya pengangguran memiliki sebuah rumah yang saya sewakan dan tabungan sebesar 200 juta. Bagaimana hitung-hitungan zakat saya? Rumah yang dipakai, yang saya sewakan. Baik, rumah sewa berarti investasi. Ada zakatnya. Cara hitung zakatnya adalah nilai rumah itu berapa. Nilai rumah itu misalnya pada saat dibeli 100 juta. Sekarang nilai rumah itu 1 miliar. Yang dihitung modal awal beli. Jadi kalau saya beli rumah itu 10 tahun lalu atau tanahnya harganya 10 juta, sekarang sudah 1 miliar, tetap 10 juta modalnya ditambah dengan penghasilannya. Penghasilan sewanya itu bukan dipisah ya. Penghasilan sewa, nilai rumah yang kita investasikan tadi, kemudian digabung dengan total harta yang lain seperti tabungan tadi 200 juta. Diakumulasi totalnya semua berapa, misal mencapai nilai 400 juta. Dilihatlah harga emas 85 gram mencapai enggak? Oh mencapai, baiklah. Dikeluarin 2,5% zakat. Gini loh teman-teman, jangan terbebani dengan zakat yang 2,5% ya. Itu enggak ada masalah, enggak berat itu. Coba dikeluarkan insya Allah, itu kewajiban, rukun Islam. Dan itu penyebab datangnya rezeki, gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Bahkan ulama mengatakan kalau misalnya ada orang punya aset, tapi dia tidak punya, ya, tidak punya uang cash yang dia bisa keluarin zakat, kapan dia bisa punya aset, dia keluarin zakatnya. Tapi terhitung dia hutang sama Allah itu. Karena dia sedang punya, gitu kan. Cuma dalam bentuk aset. Misal dia punya investasi properti belum laku, gitu kan. Tapi sudah lewat masa haulnya. Maka pada saat laku nanti, dia keluarkan zakat hitungan dari haul yang sebelumnya, gitu kan. Yang belum laku masuk dalam haul yang nanti, gitu. Seperti itu hitungannya. Apabila harta seseorang tercampur dengan harta riba, apakah perhitungan zakat mal atau hisab nisabnya dihitung dari total harta atau harta halalnya saja? Apabila tidak diketahui jumlah harta halal dan haram, bagaimana perhitungan nisabnya? Tentu saja kalau antum tahu pasti pendapatan riba itu berapa. Misal dari 100 juta uang tabungan ada 10 juta riba, ya keluarin riba itu, jangan dihitung. Gitu kan? Tapi kalau misal itu riba bunga bank, hasil riba itu harus dikeluarkan. Dikeluarkannya untuk fasilitas umum. Seperti sumur, perbaikan jalan, paving block, ya, got, selokan dan seterusnya ini, perairan, itu semua dibolehkan. Lalu kemudian hitunglah yang tersisa dari yang halal. Itu lebih baik, lebih aman, gitu kan. Apakah panitia zakat sama dengan amil? Sama. Panitia zakat, amil zakat, amil bahasa Arabnya ya. Ya bahasa Indonesianya panitia lah, pengelola, sama. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang ke masjid dan kemudian oleh masjid tersebut diberikan beras dan makanan pokok baru dibagikan kepada orang yang berhak seperti yang biasa dilakukan di Indonesia? Apakah hal itu diperbolehkan? Asal panitianya belikan beras boleh. Tapi kalau antum kasih uang ke fakir miskin, ini zakat fitrah saya ya, itu gak boleh. Jadi zakat fitrahnya makanan pokok. Tapi kalau panitianya belikan beras ya sudah masuk, gak ada masalah. Walaupun kita store uang. Apakah ada hukum had untuk orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat tapi dia tidak membayarnya? Kalau had sih tidak ada ya, tapi Abu Bakar memerangi mereka. Dan hukuman yang tadi disebutkan adalah pemerintah setempat bisa mengambil harta mereka, gitu kan? Yang tidak keluarin zakat itu dipaksa dihitung berapa zakatnya, lalu dikeluarkan setengah, ditambah setengah dari hartanya. Tapi kalau had hukuman cambuk gak pernah saya temukan dalilnya. Bagaimana hukumnya orang yang dengan sengaja mengambil harta zakat sementara dia bukanlah orang yang berhak? Haram, dosa. Gimana caranya? Bukan haknya dia ambil. Sama umumnya ngambil sendal yang bukan dia punya, mencuri kan? Ya mencuri itu namanya, bukan hak dia, tidak boleh sama sekali. Apakah harta zakat boleh digunakan untuk membangun fasilitas umum? Ini umumnya jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Yang kecil tadi pendapat, yang marjuh, yang dinomor duakan, yang mengatakan makna salah satu dari terima pemberi zakat fisabilillah, ini bukan cuma jihad, tapi semua di jalan Allah. Ini sebagian ulama Mesir mengatakan hal tersebut. Maka inilah yang membuat mereka mengatakan bolehnya dilarikan ke fasilitas umum, termasuk bangun masjid. Tapi pendapat jumhur ulama lebih baik jangan. Apakah sama antara zakat dengan pajak? Karena ada sebagian orang yang beranggapan sama. Sama sekali beda. Pajak gak ada urusannya. Pajak itu peraturan pemerintah. Bukan zakat mal antum. Gak ada urusannya. Dan pajak dimasukkan kepada pembelian makanan yang kita keluarkan setiap makan. Gak ada hubungannya. Zakat ada syarat haul dan nisab tadi. Dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pajak itu cuma hak pemerintah. Apakah zakat boleh diberikan kepada non-muslim? Boleh, gak masalah. Dia, kalau dia termasuk kategori orang miskin, fakir, gitu kan. Itu boleh saja, gak ada masalah. Apakah uang kertas ada zakatnya? Karena sebagian ulama berpendapat uang kertas itu haram. Hanya dinar dan dirham yang bisa. Ada zakatnya. Gimana? Dia senilai dengan emas dan perak, gitu kan. Para ulama yang mengatakan hanya dinar dan dirham ini cuman mengambil zahir hadisnya. Kalau jumhur ulama sekarang itu mengatakan tidak. Harta uang, uang termasuk sekarang uang kertas, punya nilai seperti nilai emas, buktinya dipakai jual beli, gitu kan? Emas boleh dibeli dengan uang kertas tersebut, uang kertas emas juga bisa diuang kertaskan. Jadi emas bisa dibeli, emas juga bisa dijadikan, dicairkan jadi uang. Maka dia senilai, gitu kan? Dia senilai. Maka jelas ada zakatnya. Apakah ketika saya mendapat uang dari hasil hutang dan ketika haul mencapai nisab termasuk harus dizakatkan? Tentu saja. Kalau orang membayar, Anda punya piutang, orang lain bayar, sudah kembali uang itu, dan kita dalam perputaran haul kita. Tangkap baik-baik ini ya, fahami baik-baik. Antara haul saya Ramadan, gini aja, kalau kita ambil Masehi misalnya, Januari ke Januari, supaya mudah difahami. Ini saya niatkan haul saya. Februari saya dapat uang warisan. Maret saya dapat keuntungan dari transaksi jual beli mobil. Juli orang lain bayar utang kepada saya. Ini kan semua masih berkecamuk di dalam haul kita. Tiba nanti Januari, tutup buku. Akumulasi total harta yang tersimpan dan investasi dikali 2,5%. Gitu kan? Tidak dikeluarkan pada saat itu, tapi pada saat tiba masa haulnya. Apakah dari 8 asnaf tersebut ada prioritas berdasarkan urutan ataukah tidak ada? Setahu saya sih tidak ada. Mana yang kira-kira di hadapan kita? Gitu kan? Kalau lagi jihad dikumandangkan, jihad kita dahulukan. Kalau depan kita ada fakir miskin, fakir ya, miskin ya miskin. Tergantung. Kalau setahu saya ulama membebaskan, bebas saja. Orang boleh mengeluarkan zakat malnya, haknya dia. Dia mau kasih ke siapa? Dia mau kasih ke mu'allaf kah? Dia mau titipkan kepada badan amil zakat kah? Itu bebas saja. Apakah piutang termasuk dihitung harta untuk zakat nantinya? Kalau belum diterima enggak? Kalau belum di tangan, enggak. Sama antum investasi gini. Saya beli mobil 5. Pas di akhir haul. Misal Januari ke Januari. Akhir Desember saya beli 5 mobil, gitu kan. Mobil yang saya bayar 5 mobil misalnya 200 juta satu mobil jadi 1 miliar saya bayar. Tiba Januari, saya sudah niatkan Januari itu haul saya. Ternyata belum datang juga mobilnya, masih inden dan datangnya Februari. Padahal itu tadinya saya gunakan, gitu kan? Sudah beli produk. Apakah ini masuk dalam zakat? Yang lebih kuat pendapat ulama tidak masuk dalam zakat. Walaupun dia tadinya harta yang ada, karena dipakai beli. Produknya belum diterima, sama orang punya piutang belum dibayar. Orang itu janji mau bayar Desember, haul kita Januari, ternyata Februari baru dia bayar. Itu enggak dihitung zakat. Dia masuk dalam haul yang kedua. Masuk dalam haul tahun depan. Masuk dari Januari baru lagi nanti. Baru dihitung akumulasi sampai Januari yang akan datang. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insyaAllah. Dan semoga menjadi pembersihan dosa-dosa beliau dan juga peninggian derajatnya. Apakah ada doa khusus bagi orang yang sedang sakit atau yang bisa diucapkan oleh orang lain kepada orang yang sedang sakit agar lekas disembuhkan penyakitnya itu? Tentu ada, banyak sekali. Seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit lalu kemudian dia membaca 7 kali As'alullahal azim, itu potongan pertama. Rabbul arshil azim, potongan kedua. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu, dibaca 7 kali. As'alullahal azim, saya meminta kepada Allah yang maha agung, Rabbul arshil azim, ya, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau laki-laki, ayyashfiyaka, kalau perempuan, ayyashfiyaki. Sekali lagi, as'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Ini dibaca 7 kali. Yang kedua adalah hadis sahih juga berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang sedang ini tadi hadis yang pertama kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini pada seseorang selama ajalnya belum datang pasti Allah sembuhkan, jaminan dari Nabi SAW. Makanya dia baca dengan yakin. Dan teman-teman yang sudah memegang buku ruqyah yang kemarin itu yang sempat diambil, maka itu boleh dibaca kepada orang sakit, dan ini termasuk doa yang saya sebutkan ada di dalam buku ruqyah itu. Bisa juga sambil memegang tempat sakit membaca Bismillah, a'udzubillah min syarri ma wajada wa hadarah. Kalau dia laki-laki kita mengatakan itu Bismillah dengan nama Allah A'udzu billah, saya berlindung kepada Allah min syarri, dari semua keburukan, ma wajada wa hadara, apa yang sedang dia rasakan, yang sedang dia hati-hati. Kalau perempuan, ma wajadat wa hadarat, pakai ta, gitu kan. Kalau laki-laki, ma wajada wa hadara. Kalau kita sendiri pegang tempat sakit, misalnya darah kita, lalu mengatakan bismillah a'udzu billahi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ajidu, yang saya dapatkan. Bismillah, dengan nama Allah, a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah, min syarri, dari keburukan, ma ajidu, apa yang saya rasakan, wa uhadziru, dan saya hati-hati darinya. Kalau orang lain, laki-laki misalnya ayah kita, kita pegang tempat sakitnya sambil membaca bismillah a'udzu billahi min syarri ma wajada wa hadara. Gitu kan? Kalau perempuan, wajadat wa hadarat, dipegang tempat sakit, dibaca 7 kali. Yang ketiga, hadis sahih juga, dianjurkan Nabi SAW melakukannya dengan cara memegang tangan beliau di debu, di tanah, menyentuhkan dengan, kalau kita lantai mungkin ada tanah, lalu kemudian beliau sambil meniupkan dengan sedikit air ludah, ya, itu membaca doa, ya, bismillah turbati ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna. Bismillah, dengan nama Allah, turbati ardina, kesucian tanah kami, biriqati ba'dina, dengan sebagian air ludah kami, yushfa bihi saqimuna, disembuhkan orang sakit diantara kami, lalu ditempelkan di tempat yang sakit. Yang keempat adalah hadis sahih juga berbunyi, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini, ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, la shifa illa shifa'uk, karena tidak, sembuhkanlah karena tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu, gitu kan. Ishfi anta syafi la shifa illa shifaka, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Itu dianjurkan juga untuk dibaca. Dan ada beberapa doa-doa lain, bisa kembali kepada buku ruqyah itu. Apakah uang hasil dari arisan juga dizakatkan jika sudah melalui satu haul dan nisab? Apakah hukum arisan? Semuanya, semua harta yang kita investasikankah, tabungkah, arisan itu kan biasanya ditabung, ya, ceritanya begitu, ya, orang nabung, dia kasih tiap bulan, nanti dia terima kapan, gitu kan. Maka itu menabung, sama tabungan dan investasi, simpanan dan investasi, ada zakatnya, akumulasi dengan total harta. Arisan sendiri gak ada masalah sebenarnya, kalau tidak ada unsur-unsur ribawianya, dengan masuk di umumnya dalam buku fikih, kata ulama, syarikat ta'awun, sama dengan sebuah perusahaan untuk bekerja sama, saling bantu-membantu. 10 orang ikut, masing-masing menyerahkan uang 1 juta 1 bulan, kemudian 10 juta diterima. Lalu dibantulah orang yang paling mendesak, gitu kan? Dari teman-temannya, kemudian masing-masing tetap menyetor agar mendapatkan 10 juta. Tidak ada tambahan, tidak ada kurangan, gitu kan? Maka itu tidak ada masalah, Allahu a'lam. Apakah yang benar zakat fitrah atau zakat fitri? Fitrah, gitu kan? Lalu kapan waktu yang baik zakat? Bolehkah di awal Ramadan? Bolehkah kita zakat lewat instansi yang mengurus zakat atau ZIS? Lebih afdolnya ke orang miskin langsung, atau adakah akad zakatnya? Tentu zakat fitrah pertama. Kalau waktunya untuk zakat di awal Ramadan atau di waktu mana, itu tergantung antum, anda ini niatkan kapan, ya. Kalau kita niat, maka saya sarankan selalu jemaah saya, kalau niat untuk haulnya, masa setahunnya, niatkan bulannya, jangan tanggal atau harinya. Misal gini, saya niat haul saya Ramadan. Jadi selama Ramadan sebulan itu, kita termasuk waktu haul kita. Kalau kita niatkan misalnya haul saya 15 Ramadan. Nah ini berarti tanggal 15 harus dikeluarkan, gitu kan. Jadi ini niatkan bulannya. Masalah awal atau akhir Ramadan tergantung niat kita. Kalau kita niatnya 1 bulan tadi, bebas-bebas saja. Bolehkah kita keluarkan melalui instansi? Boleh saja, gak ada masalah. Boleh juga, kalau mau tanya lebih afdal, kita berikan langsung, tergantung keadaan. Kalau kita tidak ada waktu, tidak tahu siapa yang mau dikasih, takutnya salah, kasih saja lembaga-lembaga itu, pengelola-pengelola. Tapi kalau kita yakin ada kerabat kita, ada orang susah, tetangga, kita kasih langsung, silakan, semuanya boleh. Tapi tidak ada akad. Ini dikatakan apakah ada akad zakat? Tidak ada akad zakat. Jadi tidak ada sama sekali. Zakat fitrah enggak ada akadnya, zakat mal enggak ada akadnya. Ini biasanya cuma dikarang-karang saja ini. Ya, orang kalau kasih zakat fitrah diminta salaman, terus disebutkan, disuruh bacain niatnya, diikrarkan dan terusnya. Ini mau nikah atau mau apa ini? Apakah doa zakat fitrah sebagaimana jika kita zakat? Apakah doa zakat fitri sebagaimana jika kita zakat di musala-musala? Tidak ada doa. Enggak ada doa khusus, keluarin zakat selesai. Itu sunnah Nabi begitu. Jangan dibumbu-bumbuin. Agama sudah jelas. Bolehkah mengeluarkan zakat ke daerah lain, misal ketika mudik kita zakat fitrah di kampung atau lebih baik di daerah kita? Bebas saja, enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai zakat fitrah lewat dari sholat id. Itu saja. Kita keluarkan di lokasi yang kita anggap paling perlu, enggak ada masalah. Di kota kita atau di tempat lain. Sebagaimana pegawai menyisihkan sebagian gaji bulanan untuk ditabung, bagaimana cara membayar zakatnya mengingat sebagian dari uang yang ditabung belum mencapai haul? Ya, tunggu haulnya. Kenapa nih pertanyaan berputar-putar kayak gak ngerti nih? Tunggu haulnya akhi, ukhti, Januari ke Januari, jangan keluarin zakat kecuali sudah sampai Januari, titik. Jangan ditanya lagi tuh. Udah jelas gitu kan? Kalau belum sampai haul jangan keluarin zakat, udah. Dan semua harta jangan dipisah-pisah, semua simpanan, investasi, semuanya apa saja digabungkan, diakumulasi, gitu kan? Seperti itu. Apakah perhiasan wanita kena zakat? Sudah dijelasin belum tadi? Sudah. Kemana ini yang tanya ini? Jadi pendapat yang paling kuat keluarin, walaupun dipakai, gitu kan? Apakah sholat duha termasuk zakat dan sedekah? Sholat duha termasuk zakat? Enggak termasuk lah. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Sholat duha penutup pengganti sedekah 360 sendi. Iya, itu iya. Penutup pengganti. Tapi sholat duhanya bukan zakat, bukan sedekah, lain. Apakah uang yang diperoleh dari klaim asuransi juga harus dizakatkan? Ini saya sudah bilang seluruh harta yang didapatkan. Tapi kalau misalnya memang klaim asuransi itu kan kita bayar misalnya 100 ribu per bulan. Ternyata 1 tahun 1.200.000, itulah hak antum. Itu hak antum, enggak boleh lebih dari itu. Kalau kita klaim kita bisa pakai sejumlah itu, gitu kan? Sejumlah yang kita bayar saja itu masih masuk dalam hal yang masih dibolehkan oleh ulama. Tapi kalau kita bayar 100 ribu 1 tahun 1.200.000 lalu kita klaim 30 juta karena mobil rusak, karena apa, karena ini, lalu bisa ini haram, riba, gak boleh mengambil lebih daripada apa yang kita miliki. Kan saya sudah pernah jelaskan ya jenis asuransi yang dibolehkan ya, kalau dia memang tepat ya, seperti apa yang di store uangnya. Saya punya perusahaan asuransi, diberikan kepada saya uang, saya buka untuk asuransi mobil misalnya 5 juta per bulan, per tahun. Ada orang ikut, lalu dia klaim tabrakan mobilnya, Januari masuk sampai Januari akadnya, bulan Februari tabrakan mobilnya, lalu dia klaim, dia klaim ke saya, lalu kemudian saya suruh ke bengkel terdekat. Anda di mana? Jakarta Timur. Ke Jakarta Timur di bengkel ini partner saya. Pas ke sana dihitung ternyata secara normal itu biayanya 3 juta. Dikembalikan ke saya, ini 3 juta. Saya akan tulis kesepakatan bahwasanya dari 5 juta sudah terpotong 3 juta rupiah. Uang Anda sisa 2 juta. Di bulan Mei tabrakan lagi dia, 3 juta lagi mobilnya, uangnya sisa 2 juta sama saya. Maka saya bilang ke dia, secara syar'i tambah 1 juta, uang Anda cuma 2 juta nih. Maka dia tambah 1 juta, mungkin Anda bertanya, lalu apa untungnya orang ikut asuransi? Keuntungannya adalah, dia akan menerima jasa bengkel yang bagus. Itu yang saya siapkan, jasanya bengkel ini berkualitas, ada apa-apa bisa dikembalikan, diperbaikin. Misalnya, tepat waktu, kerjanya bagus, materialnya asli, misal. Maka dia mendapatkan itu daripada pergi ke sembarangan bengkel misalnya kan gitu. Saya dapat keuntungan sebagai asuransi yang dibolehkan secara syari adalah kalau saya punya banyak nasabah, maka bengkel memberikan dari harga standar dia yang sudah umum 3 juta misalnya, 10 orang klaim jadi 30 juta, saya dapat 10% diskon. Diskonnya boleh. Diskon itu dibolehkan. Dari situ keuntungan si asuransinya. Selain daripada ini saya tidak pernah dapat ada caranya. Kalau klaim asuransi itu memang ternyata sesuai, maka tidak ada masalah. Kita asuransi mobil, hilang mobil tersebut. Nilainya mobil yang hilang 100 juta. Uang yang kita bayar selama ini 5 juta per tahun. Ya hak antum 5 juta. Enak benar hilang mobilnya terus diganti 100 juta. Gharar itu. Enggak boleh, haram dalam Islam, dari mana bolehnya? Ya kalau gitu enggak usah asuransi, lebih aman lagi. Lebih bagus enggak usah asuransi gitu ya. Apa ini? Ustaz, ini maaf sebelumnya jika ada pemahaman yang salah dari ayah saya. Semoga dimaafkan. Bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan, saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ayah saya pernah bilang, ustaz-ustaz sering dakwah mengajak untuk pada infak, sedekah, zakat. Namun giliran ada bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lain, ustaz jarang yang kelihatan membantu. Malah artis-artis di TV yang getol benar-benar kelihatan membantu. Karena artisnya disoting. Ustaznya enggak pernah diliput, gitu kan? Itu yang terjadi. Waktu terjadi tsunami Aceh, yang paling banyak di lapangan itu ustadz-ustadz semua tuh. Jenggot semua, dahinya hitam semua tuh. Tapi gak ada yang sorotin media. Begitu artis satu muncul, nah ini artis nih, bisa nilai jual, disorot. Wajar lah kelihatan. Dan memang ustadz mana mau dia pamer-pamer, gitu kan. Ya sudah dia bantu, dia tahu itu menjauhi diri dari riya. Gitu. Ya mudah-mudahan saja Allah ampuni, menurut saya keliru pemahaman ayah anda gitu kan. Semoga Allah maafkan. Adakah zakat kendaraan dan rumah? Ini gimana jawabnya? Bagaimana jika rumah dikontrakkan setahun misalnya 25 juta? Apakah harus dizakatin atau rumah akan dijual tapi belum laku? Apakah juga dizakatin? Berputar-putar sama nih pertanyaan. Teman-teman sekalian, yang dipakai tidak ada zakatnya. Rumah antum satu di sini, satu di Bandung. Dua-duanya dipakai. Di sini tinggal, di Bandung kalau pulang liburan. Enggak ada zakatnya. Tidak ada zakat, walaupun nilainya 10 miliar. Selama dipakai, enggak ada zakat. Jangan tanya lagi nih. Ini terputar-putar terus di situ. Kayaknya belum makan tadi ya. Kok kayaknya tidak ngerti. Jadi yang dipakai tidak ada zakatnya. Yang disimpan, diinvestasi, baru ada zakatnya. Fahamin itu ya. Rumah kita beli untuk disewain, zakat. Rumah dibeli untuk dijual lagi, tanah dibeli untuk dijual lagi, kalau naik harganya, zakat. Tapi kalau dijual untuk simpan, dan kita, maksudnya untuk kita bangun, ini saya akan bangun rumah saya sekarang lagi ngumpulin duit, tidak ada zakatnya, karena sudah akan ditinggalin. Gitu kan? Selama ditinggalin itu tidak ada. Kalau rumah dikontrakin misal setahun 25 juta, maka diakumulasikan, kita terima 25 juta. Januari, ingat haulnya tadi, Januari ke Januari. Januari ini saya sewain rumah saya setahun 25 juta, sudah dibayar sama dia, sudah masuk dalam masukan pemasukan saya di Januari, sudah masuk dalam hitungan haul itu kan. Baik, pakai uang itu, silahkan pakai beli makanan, beli baju, beli segala, silahkan. Dipakai, investasi lagi, enggak ada yang dihitung di situ, zakat enggak ada, sedekah silahkan, zakat enggak ada. Tunggu Januari tahun depan, tiba haul, tutup buku sendiri. Mau hasil dari kontrak 25 juta kah, mau dari gaji kah, mau apa saja yang diinvestasi dan disimpan, dihitung akumulasi total, bukan dipilah-pilah. Jadi jangan lagi tanya rumah kontrakan disewakannya atau tidak, sebentar perhiasan disewakannya, semua total saudaraku, diakumulasi, kan gitu. Apakah zakat penghasilan berdagang itu diambil dari keuntungan bersih, setelah dikurangi biaya pengeluaran seperti listrik, telepon, uang makan, atau sebelum dikurangi, bagaimana dengan piutang dagang? Tentu pada saat tiba haul, keluarkan semua utang. Kalau ada utang bayar, silakan pada saat itu ya, dibayar. Ada orang punya KPR, dia masih setahun lagi, misal. Dua tahun misalnya, setahun berlalu, tiba masa haul. Dan pada saat itu, tiba haul Januari, dia harus membayar 5 juta KPR-nya. Dia bayar KPR 5 juta tuh. 5 jutanya, jangan dihitung sisa 1 tahunnya, itu tidak ada urusannya. Yang pada saat kita mau keluarkan zakat di haul, itu kita harus bayar 5 juta, bayar 5 juta itu. Jadi dikeluarkan. Kemudian bayar listrik, bayar telepon, pada saat itu dibayar semua. Selesai sisanya, silakan dikeluarin zakatnya. 2,5%. Ya kan itu. Jadi setelah dikeluarkan kebutuhan. Apa kalau piutang dagang tidak dihitung? Piutang dagang tidak dihitung. Piutang saya sudah bilang tadi, kalau belum diterima, enggak ada zakatnya. Kalau sudah di tangan, baru. Gitu kan? Apakah semua hasil pertanian wajib dizakati atau hanya 4 hinta saja? 4 saja, gandum halus, syair, gandum kasar, kurma, zabib. Sebagaimana riwayat Imam Hakim dan Baihaqi. Setahu saya, ya pendapat itu khilaf di antara ulama. Tapi setahu saya adalah dikeluarkan zakat. Gitu kan? Selama mencapai takaran 600 kilo. Nanti coba dibaca di buku yang saya katakan itu lebih terinci ya. Judulnya Panduan Praktis Zakat, diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Ustaz, saya ditantang wanita untuk memantapkan ke orang tuanya. Dia sepakat tidak apa ini berpacaran, melainkan langsung nikah. Tapi saya masih punya hutang karena dulu saya kefu. Bagaimana pertanyaan saya? Saya nggak ngerti. Ada yang bisa bacain? Mungkin bagaimana saya jelaskan ke wanita tersebut karena dia belum tahu. Ya. Masa saya harus ajarin ini? Jelasin apa adanya, saya masih punya utang, belum bisa nikah. Terima enggak saya punya utang 50 juta gitu kan? Jadi saya cuma bisa kasih mahar dan uang pesa 10 juta. Terima ini nikahlah gitu kan? Masa saya harus ajarin bagaimana cara ngomongnya? Apakah ada doa untuk mempermudah kondisi ini? Berdoa apa saja dengan izin Allah, asal doanya baik, sampaikan dalam sujud, sampaikan antara azan dan iqamah, hajat Anda curhatkan dengan Allah, maka boleh saja, silahkan. Tahun 2015 kemarin saya sudah bayar zakat atas harta saya, investasi senilai 500 juta. Apakah tahun 2016 investasi saya bertambah jadi 1 miliar? Apakah saya harus keluarkan zakat dari 1 miliar? Tentu di haul kedua sudah hitungan haul kedua. Haul pertama dana Anda cuma 500 juta, sudah dikeluarin zakatnya. Haul kedua jadi 1 miliar, ya 1 miliar. Gitu kan? 1 miliar. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman sekalian, saya bisa tangkap dan saya bisa merabah. Ini keraguan untuk ngeluarin zakat, enggak usah ragu. Zakat itu pensucian harta. Tidak ada perintah pun, keluarin aja, gitu kan? Apalagi masuk dalam rukun Islam, keluarin 1 miliar, 1 miliar. Bertambah lagi seterusnya maka keluarin juga gitu. Jadi bukan 500 juta, bukan patokannya yang kemarin. Patokannya adalah harta yang sekarang, gitu kan? Harta yang sekarang. Ustaz, zakat saya selalu dibayarkan oleh orang tua. Saya tidak memberi uang untuk zakat. Saya memberikan uang gaji saya setiap bulan. Bagaimana zakat yang orang tua saya bayarkan? Apakah terhitung itu zakat saya? Kalau seandainya seluruh gaji, saya punya gaji 5 juta, saya kasih ke orang tua saya, biar orang tua saya yang simpankan atau kelola, lalu beliau mengeluarkan zakatnya sesuai syarat syar'i, haul dan nisab, tidak boleh keluar dari situ. Setelah setahun dan nisabnya mencapai 80 gram emas, maka itu zakat Anda. Ya, tapi kalau setiap bulan dia keluarkan, sadaqah. Melanggar syarat haul dan nisab, berarti dia sadaqah umum, bukan zakat. Ya. Jadi coba pastikan masalah itu. Maaf Ustaz, saya klarifikasikan penyampaian Ustaz di salah satu video YouTube tentang hadis malaikat menjumpai kita 70 kali sehari setiap 21 menit. Bagaimana dengan derajat hadis tersebut? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mendhaifkannya gitu kan. Tapi karena banyaknya jalur yang ada, maka ada yang menggunakannya sebagai peringatan gitu. Karena dia bukan masuk dalam sebuah hukum gitu kan. Kalau hadis-hadis lemah itu tidak masuk dalam sebuah hukum dan hadisnya tidak begitu lemah, maka masih dipakai gitu kan. Walaupun saya sudah pernah sampaikan di dalam acara saya yang lain, kalau memang hadis ini lemah dan memang saya akan menarik perkataan saya itu dengan izin Allah, kalau memang itu ada yang telah menjelaskan kepada saya lebih daripada apa yang saya fahamin. Saya juga sebagai penuntut ilmu bisa salah gitu kan. Jadi kalau memang itu ada yang mendapatkan hadisnya sangat lemah dan tidak dipakai, saya juga akan menarik perkataan itu. Begitu pula juga saya membuka diri, sangat membuka diri teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang keliru di YouTube yang Anda dengar, tolong sampaikan, saya sangat terbuka dengan itu. Dan malah saya berterima kasih, saya berpegang pada pendapat Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya berterima kasih pada seseorang yang selalu mengingatkan satu kesalahan saya. Saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ali bin Abi Thalib berkata, saya akan mengabdi pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Manusia tidak luput dari salah, gitu kan? Jadi jangan sampai antum berpikir saya mengajar sini setiap ragu berarti tidak pernah salah, itu keliru itu. Saya bisa salah. Kadang-kadang pernah ada penyampaian saya menyebutkan nama orang yang keliru lalu saya luruskan di ceramah yang lainnya gitu kan. Mungkin karena cepatnya saya menyampaikan atau mungkin pada saat itu lalai ya, maka saya menyampaikan keliru. Ya, maka itu satu hal yang wajar terjadi. Dan saya tidak mengatakan oh enggak saya benar, kalau salah ya salah gitu kan. Penuntut ilmu itu harus bisa mengakui kesalahan dia dan memperbaikinya dan berhenti pada saat itu. Insya Allah itu tidak ada masalah. Ya. Jika makmum masbuk, saat imam tahiyat akhir dalam sholat maghrib, makmum duduk iftirash atau tawarruk. Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi iftirash, kalau dia rakaatnya satu atau dua, sholatnya iftirash saja, duduknya iftirash. Kalau dia rakaat satu atau rakaat dua, walaupun imam sudah rakaat terakhir, ya, dia ikut duduk tahiyat, tapi duduk dia, duduk rakaat dia. Jadi dia baru satu rakaat, atau mungkin dia belum dapat rakaat, atau dia baru dua rakaat. Selama di bawah dua rakaat, duduknya iftirash. Walaupun imamnya rakaat terakhir, gitu kan? Imam duduknya tawarruk di maghrib rakaat ketiga, tapi makmumnya yang masbuk duduknya iftirash. Jika dalam sholat duhur bacaannya sir, lalu makmum lupa baca al-fatih, apakah sah sholat makmum? Yang lebih kuat pendapat tidak sah. Ya, kalau dia sengaja ya, tapi kalau dia lalai, dia lupa, masih ada yang mengatakan mungkin ya, kalau dia lupa masih dibolehkan karena dianggap dia lalai. Tapi pendapat yang kuat itu tidak sah, enggak boleh dia enggak baca Al-Fatihah. Karena kata Nabi SAW, tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata ulama ini masuk di sholat sir, ya, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua isya, dan 1 rakaat terakhir maghrib. Ini semua harus baca Al-Fatihah ini. Enggak boleh enggak. Enggak boleh lalai, harus bisa membacanya. Gitu kan. Apakah makmum baca surah pendek jika berjamaah sholat duhur? Kalau masih ada waktu baca, tapi yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya berwuduk di kamar mandi yang ada WC-nya? Saya sudah beritahu keluarga saya jika berwuduk jangan di kamar mandi, tapi tetap saja berwuduk di kamar mandi karena dekat, dan malas karena agak jauh sedikit jika tidak di kamar mandi. Tidak ada masalah, saya sudah pernah jelaskan. Yang tidak boleh zikrullah di atas klosetnya, ya, tempat buang air besar begitu. Kalau wastafel di sebelahnya, shower kita lagi mandi, tidak ada masalah, boleh. Dan saya sudah pernah jelaskan kan, sampai ulama fikih membahas sahkah sholat orang sholat di kamar mandi. Maka umumnya mengatakan di kamar mandinya ya. Kalau ini tidak ada yang sholat, tapi kalau ada orang sholat, ulama fikih mendatangkan sebuah hukum. Di tempat kamar mandi, bukan di klosetnya, bukan di WC-nya, maka sah sholatnya, tapi dimakruhkan buat dia. Karena di tempat kamar mandi masih boleh menyebut nama Allah. Kalau di WC yang tidak boleh, gitu kan? Kalau digabung pun berarti klosetnya yang tidak boleh. Saya pernah kebetulan kedatangan Syekh dari Madinah, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, guru saya Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah menjaga beliau. Beliau matanya buta, gitu kan? Dan menikah dengan orang Indonesia kebetulan. Waktu dia baru nikah dengan istrinya beberapa, mungkin cerita mungkin sekitar di atas 10 tahun yang lalu ya. Karena dia menikah dengan salah satu murid pengajian saya di Makassar waktu itu. Maka baru menikah, istrinya datang dari Makassar ke Jakarta, kemudian beliau jemput, ingin berangkat ke Saudi sama-sama, dan sekarang Masya Allah tinggal di Saudi. Maka pada saat itu, awal mereka ketemu, setelah akad nikah dan kumpul, lalu saya temanin di hotel di Jakarta, lalu saya begitu ketuk pintunya, syekhnya sempat manggil, Khalid ada butuh sesuatu, saya datang. Istrinya dari belakang tembok menanyakan, Ustaz tolong tanyakan kepada syekh, waktu itu beliau belum bisa bahasa Arab gitu kan. Coba tanyakan ke syekh, saya dengar syekh ini setiap kali masuk kamar mandi, di wastafel, dia kalau mau wudhu baca bismillah, apa boleh baca nama Allah di kamar mandi gitu kan. Pertanyaan seperti ini, maka saya tanyakan kepada syekh dalam bahasa Arab, dan beliau mengatakan, fatwa ulama umumnya boleh, selama bukan di klosetnya, gitu kan. Bahkan sementara orang lagi mandi shower boleh menjawab salam, gitu kan. Karena kamar mandi tidak ada larangan, tapi WC yang ada larangan. Allahu a'lam. Jika tiba waktu sholat, tempat wudhu tidak ada hijab, apakah perempuan boleh wudhu di kamar mandi tapi ada WC-nya, atau tetap di luar? Sama saja, asal bukan di klosetnya. Saya sarankan kalau ibu-ibu atau akhwat kita lagi di mall, jangan wudhu di tempat umum yang bisa terbuka jilbab, gitu kan. Masuk di kamar mandi, bicara sama bagian cleaning service-nya, pembersihnya, saya maaf saya mau wudu di sini, nanti saya bersihin sebentar. Udah wudu aja di situ. Usahakan tidak mengotori semuanya dengan cara mengusap, mengambil air, mengusap-ngusapnya, gitu kan? Mengusap, mengambil air, mengusap telapak tangan, mengusap wajah, ya semampunya, jilbab juga mungkin bisa dibuka karena perempuan semuanya. Maka itu baik, gitu kan? Kalau darurat tidak ada juga sama sekali kamar mandi, walaupun pasti ada ya. Maka biasanya itu kelebihannya kalau akhwat yang pakai jilbab besar, dia bisa menarik jilbabnya ke depan sehingga tertutup bagian wajah, kemudian dia beruduk semampunya. Ya, kemudian dia pada saat mengusap wajah, mengusap siku, siku semua tertutup dengan jilbab besarnya. Kemudian dia selesaikan itu, lalu kakinya dipakai kaos kaki yang diusap. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jika tiba waktu sholat, apa ini? Waktu masih panjang, lebih utama mana untuk perempuan? Langsung sholat atau sholat apa ini? Atau sholat sesampai di rumah? Jika waktu sholat berada di stasiun dan ada tempat sholatnya, lebih baik awal waktu, tetap lebih awal waktu. Jangan ditunda ke rumah, kita tidak tahu, ya. Tidak tahu ajal, tidak tahu kejadian. Selama aman, sholat dulu di situ. Bagaimana jika ingin sholat berjamaah tapi makmum atau imam tidak mau sejajar? Apa ini? Bagi jemaah perempuan, bagaimana seharusnya sholat sendiri-sendiri karena imam tidak mau sejajar? Ataukah jemaah meskipun jika imam atau makmum maunya imam lebih ke depan dibanding makmumnya, tetap sholat berjamaah, tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah. Pada saat makmum masbuk, makmum belum selesai membaca Al-Fatih, lalu imam rukuk. Apakah sah sholat makmum karena Al-Fatih dibaca tidak selesai? Kalau dia sholatnya jahar, ngerasin suara, kan gitu. Seperti misalnya maghrib, dua rakaat pertama, isya, dua rakaat pertama, subuh, kedua rakaatnya, maka tidak masalah dengan tidak baca Al-Fatih. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi kalau sholat sir, harus dia baca Al-Fatih, usahakan. Masalah dia tidak sempat baca sampai habis, maka ini ulama rincikan lagi. Kalau dia datang telat memang, dia Allahu Akbar, imamnya langsung ruku, ya sudah. Ya, dalam pendapat Imam Ahmad boleh, dia langsung ruku juga. Imam Syafi'i mengatakan tidak, tetap dia harus baca Al-Fatihah walaupun dia ketinggalan, tapi maksimal 3 gerakan imam. Misal ruku, itu 1. Iktidal 2. Sujud pertama 3. Usahakan selesai Al-Fatihah sebelum imam duduk di antara 2 sujud. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Langsung dia ikut ruku, dia sami Allahu dan dikejar imamnya. Nah, itu pendapat, Allahu a'lam, ya. Bagaimana hukumnya makmum membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran agar tidak mengantuk pada saat Ramadan karena qiyam lailnya berjus-jus? Dan apakah boleh juga sholat sunnah berdiri sendiri dengan membaca dan memegang Al-Quran karena tidak menghafal Al-Quran biar panjang atau banyak bacaannya? Setahu saya fatwa ulama dibolehkan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, Al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi dia boleh duduk, dia boleh berdiri. Orang kalau sholat sunnah bebas, walaupun tidak sakit ya, tapi pahala duduk setengah pahala orang berdiri. Masuk dalam masalah makna ini, kata ulama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran, gitu kan. Kata Nabi SAW, setelah baca Al-Fatihah, bacalah apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Makna daripada hadis Nabi, bacalah yang termudahkan dari Al-Quran, kata ulama boleh memegang Al-Quran, tapi dianjurkan di sholat sunnah. Karena sholat sunnah memang pemiliknya dia. Jadi dia boleh batalin. Orang lagi sholat sunnah, antum lagi sholat ba'diyah isya, terus tiba-tiba batalin tanpa udur. Udah deh, nanti di rumah aja saya sholat. Dia berhentiin, gak dosa tuh. Tapi kalau wajib gak boleh. Harus diselesaikan sama dia, kecuali ada udur syar'inya. Maka dia pemilik sholat sunnahnya. Apakah saya berdosa tidak amar ma'ruf kepada keluarga atau kakak karena sangat keras kepala jika diberitahu padahal dengan halus seperti tidak terima, dan saya jadi enggan memberitahu karena jadi seperti menjauh dan menganggap pemahaman saya salah dengan jilbab panjang, tidak mau bersalaman dengan sepupu dan seterusnya. Tentu saja yang wajib ingkar mungkar itu amar ma'ruf nahi mungkar itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Kalau kita sampaikan sekali sudah cukup. Ya, artinya kita anggap nanti efeknya dia tidak bisa terima lagi, sudah gak ada masalah, gak diingatkan yang kedua kali. Tapi kita jangan putus asa dengan doakan, dengan sampaikan. Makanya saya bilang, imbangi amar ma'ruf nahi mungkar itu teman-teman sekalian dengan hal-hal yang disunnahkan. Misal kita selalu kalau muncul hanya tahu menyalahkan orang, dan kita tidak pernah punya andil di keluarga. Gak pernah kalau ada orang sakit kita jenguk, gak pernah kita membantu orang yang susah, kita gak pernah senyum dengan mereka. Maka kesannya kita datang ini momok memang yang menakutkan saja. Selalu kalau datang cuma menyalahkan orang saja, susah diterima dakwah. Tapi coba rangkul sisi sosialnya manusia. Umumnya orang kena sosialnya tuh hidup gitu kan. Jadi kalau dia sakit dijenguk, sering ketemu berikan hadiah yang semampu kita, Kalau dia lagi bantu buku bantuan, maka kita di rumahnya bantuin masak lah. Kalau perempuan, laki-laki mungkin bantuin apa. Sesuatu yang memang disentuh dari sisi pengorbanan kita ada. Jadi pada saat kita menyampaikan juga itu bisa diterima, gitu kan? Seperti itulah. Ayah saya punya rencana zakat mal. Ayah plus saya plus adik dikumpulkan sehingga nominalnya besar, lalu diberikan kepada seorang miskin untuk modal usaha agar orang tersebut giat berdagang. Ayah saya memberikan uang tersebut seolah-olah pinjaman tanpa bunga, walau pada akhirnya kami tidak menerima uang pengembalian dari orang tersebut. Apakah zakat mal kami sah? Kalau diniatkan zakat sah. Diniatkan zakat sah. Ulama mengatakan boleh bila seseorang muslim memiliki zakat. Misal kita anggap nominalnya 100 juta atau 10 juta. Kita menemukan ada satu orang miskin yang kita ingin berikan kepada dia modal dari zakat mal itu. Tapi kita khawatir nanti kalau dikatakan ini zakat mal, dia akan permainkan atau dianggap remeh. Dia pikir tahun depan bisa terima lagi. Lalu kita mengatakan ini kami pinjamkan kepada Anda sebagai modal, gitu kan? Bolehkah hukumnya? Hukumnya boleh, kata ulama. Hukumnya boleh. Kalau dia misalnya berhasil sukses, dia mau kembalikan, kita punya pilihan. Menerima kembali dan mengeluarkan kepada orang lain zakat itu, atau kita mengatakan itu memang zakat mal yang saya sudah berikan kepada Anda, silahkan, tidak usah dikembalikan, gitu kan? Kalaupun misalnya dia sudah bangkrut, kita mengatakan itu dari zakat mal kami sudah selesaikan, gitu kan? Jadi memang di sini dia tetap sah saja karena niatnya dia zakat, gitu kan? Yang saya tahu, Allahu a'lam. Berapa persen zakat untuk harta yang syubhat? Saya tidak ngerti harta syubhat seperti apa nih maksudnya. Harta syubhatnya apa nih? Curian kah? Korupsi kah? Riba kah? Kan banyak harta syubhat itu. Macam-macam. Jadi tetap dikeluarkan. Ya, kalau misalnya dia lebih cenderung kepada yang halal, tetap gak akumulasikan dengan total harta kita. Kalau dia syubhat jelas ini uang adalah hasil curian nih atau hasil riba, jangan, tidak ada persentase, keluarkan semuanya. Haram, jangan dimakan, keluarkan semuanya. Mulai dari mana terhitung satu rakaat untuk yang masbuk? Apakah ketika sebelum ruku atau sebelum sujud? Tetap ruku, patokannya ruku. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapatkan imamnya ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Jadi ruku, bukan sujud. Di kantor saya diterapkan adanya zakat profesi meskipun tidak diwajibkan. Potensi atau perolehan dari zakat profesi ini mencapai 4,5 miliar dan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sangat baik dan sesuai peruntukan. Saya termasuk yang menolak dipotong zakat profesinya karena alasan syariat, bukan karena tidak mau bayar zakat. Akan tapi melihat angka 4,5 miliar yang berhasil dikumpulkan dan manfaatnya kepada penerima zakat, saya menjadi ada perasaan bersalah karena tidak berperan untuk umat. Mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan hal ini. Saya tetap bayar zakat mal tapi setahun sekali, yaitu ketika sudah haul dan capek nisab. Tetap tidak boleh ini, tidak boleh. Ya, dia lebih baik perusahaan tidak mengatakan zakat, sedekah. Karena kalau dia mengatakan zakat, ini dibantah oleh jumhur ulama, enggak ada dalilnya zakat profesi. Dan walaupun jumlahnya banyak 4,5 miliar, apakah semua pegawai ridho dengan itu? Banyak mereka tidak ridho, gitu kan? Mereka tidak terima itu. Jadi biar disedekahkan, uang paksa diambil dari orang, gimana? Walaupun itu diperuntukkan untuk kegiatan baik, nah, dipaksa dari orang nggak mungkin sah lah, gitu kan? Bagaimana apabila selama ini saya membayar zakat penghasilan baik secara bulanan maupun tahunan? Saya baru tahu bahwa tidak ada zakat penghasilan. Ya sudah, dianggap sedekah yang Anda keluarkan sebelum haulnya. Yang tiba haulnya setahun itu baru terhitung zakat. Kalau misalnya yang dikeluarkan setiap bulan itu ternyata mengurangi jatah pengeluaran haul, maka dilihat, misal gini, zakat saya pada saat tiba haul 10 juta. Saya sudah memprediksi kira-kira 10 juta dan saya sudah coba mengeluarkan setiap bulan dari bulan-bulan yang lalu, 1 juta, 500 ribu gitu kan, terakumulasi pas tiba haul sudah 5 juta. Sekarang yang saya harus keluarkan adalah 10 juta atau 5 juta, gitu kan? Yang paling kuat pendapat ulama adalah dikeluarkan 10 juta. Itu yang paling kuat karena dianggap bulan-bulan yang lalu itu sedekah, bukan zakat karena belum tiba haulnya. Ada pendapat dari ulama, tapi pendapat ini tidak diprioritaskan oleh ulama yang lain, adalah mereka mengatakan boleh-boleh saja. Jadi dianggap yang dia sudah keluarkan 5 juta yang lalu itu adalah zakat, bagian zakatnya tinggal keluarkan 5 jutanya. Tapi lebih baik dikeluarkan baru. Dianggap yang lain itu adalah sedekah. Bagaimana apabila bayar zakat dilebihkan jumlahnya karena takut salah hitung? Boleh saja, enggak ada masalah. Asal jangan dikurangi. Kalau dilebihkan boleh. Artinya karena khawatir ya. Jadi jangan was-was ya. Ini karena memang karena khawatir saja. Bagaimana perhitungan zakat peternakan ayam? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah jenis hewan tadi saya bilang di tiga jenis hewan itu. Ada yang menambahkannya dengan kuda gitu kan. Tapi yang kuat adalah sapi, unta dan kambing. Selain daripada ini masuk dalam akumulasi harta. Jadi misalnya antum punya peternakan ayam, jumlahnya sudah jutaan ekor atau ribuan ekor, maka masuk dalam investasi umumnya. Jadi masuk dalam total harta kita. Nanti yang dikeluarkan zakat malnya. Kalau tadi unta, kambing, sapi, yang dikeluarkan zakatnya hewan itu juga. Hewan yang sama, kambing ya kambing yang dikeluarin, unta ya unta, sapi ya sapi. Kalau selain daripada itu kayak peternakan ayam, ikan misalnya, gitu kan? Itu semua masuk dalam total akumulasi harta. Jadi berapa modalnya, berapa keuntungannya diakumulasi dengan total uang atau harta yang kita miliki. Bagaimana perhitungan zakat perdagangan? Apakah dari omset atau barang dagangan? Dari modal dan keuntungan, gitu kan? Dari modal dan keuntungan itu diakumulasi semuanya. Ustaz, apakah barang temuan atau uang temuan bisa disedekahkan? Dan bolehkah duit teman bisa dipakai untuk kebutuhan pribadi? Apa hukumnya? Apa saran Ustaz jika menemukan barang atau uang yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui siapa pemiliknya? Saran saya jangan sentuh. Temui uang, temuin HP, temuin jam tangan, jangan disentuh, biarin aja. Nanti kita angkat misalnya niatnya baik, mau ditaruh di mana, ternyata 5 menit kemudian 10 menit orangnya datang, cari. Biarin aja. Namanya hukum luqata dalam Islam. Jadi lebih baik kita biarkan, jangan disentuh di situ. Jangan ada orang lain ambil, ya sudah, itu urusan dia, tapi hukum syari Anda pribadi, jangan disentuh. Kalau Anda mau ambil, maka Anda punya hukum syari harus mengiklankan selama setahun. Iklanin di koran kah, saya menemukan di alamat ini. Kalau dalam setahun orang tidak ada yang minta, sudah jadi hak Anda. Setahun bisa jadi hak kita, gitu kan. Tapi caranya diiklankan ya, jangan disembunyi. Setahun baru diambil itu enggak boleh, gitu kan. Apalagi tadi pertanyaannya itu? Apakah boleh pakai duit teman? Ya kalau diizinkan, kalau enggak mencuri berarti. Apakah boleh melakukan sholat tahajud ketika kita sudah melakukan sholat witir setelah isya? Saya pernah dengar sholat witir sebagai sholat penutup, tidak ada lagi sholat setelah sholat witir. Boleh saja, yang dimaksud tidak ada lagi, jadi jangan witir dulu sekarang, setelah witir langsung kerjakan sholat lagi. Tapi kalau ada jaraknya itu berbeda. Kan gitu. Makanya para sahabat seperti Abu Hurairah anhu berkata, aku diwasiatkan oleh Rasulullah, kekasihku Rasulullah SAW, tiga hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Sementara Abu Hurairah ini tidak pernah tinggalkan tahajud. Beliau mengatakan di malam hari, beliau mengatakan, saya diwasiatkan kasihku tiga hal tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. Dua rakaat sholat duha, dan saya berpuasa tiga hari setiap bulan, ayyamul bid, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Jadi beliau witir sebelum tidur, tapi beliau tetap kerjakan tahajud. Pernah juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Sementara Abu Bakar ini tiap malam sholat tahajud. Kata Abu Bakar, selepas isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Ditanya Umar, wahai Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan hati-hati. Orang ini, ditunjuk Umar, mengambil agamanya dengan ketegasan. Artinya dua-duanya boleh, gak ada masalah, gitu kan? Jadi setelah witir pun habis isya boleh tahajud. Apa boleh dicukupkan membaca Al-Fatihah saja ketika sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud tanpa membaca iftitah dan surah-surah pendek? Boleh, karena iftitah dan surah hukumnya sunnah. Tapi Anda kerugi, sayang gitu kan, pahalanya rugi, mestinya memang dibaca semuanya. Ini Masya Allah 5 lembar tulisannya sama, berarti orangnya sama nih. Kalau kita musafir, apa boleh membasuh sepatunya saja ketika berwuduk untuk melakukan sholat? Soalnya saya pernah baca hadisnya Ustaz. Memang benar boleh, namanya masul khuf. Asal syaratnya sebelum pakai kaos kaki sudah wuduk dulu, gitu kan? Dalam keadaan suci. Kalau mukim boleh sehari semalam. Mukim kayak kita nih, orang tidak musafir. Orang musafir boleh 3 hari 3 malam. Asal syaratnya waktu pakai kaos kaki, misalnya mau ke kantor nih sudah wudu dulu, pakai kaos kaki. Kemudian kita ke kantor ternyata maaf buang angin, buang air besar, buang air kecil, batal wudunya. Lalu kemudian keluar dari WC, ya semoga Allah muliakan Anda. Keluar dari WC kemudian kita mau wudu lagi. Wudu lagi, kaos kakinya bisa diusap saja, tidak usah dibuka. Yang penting tadi pada saat dimasukkan dalam keadaan suci. Mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Jika riba itu haram, apakah boleh kita nabung di bank dan mentransfer uang lewat bank? Setahu saya boleh. Tentu jauh lebih aman kalau dia cari perbankan syariah. Tapi bolehkah dia gunakan fasilitas bank itu? Masih dibolehkan kalau dia tidak bersentuhan sama bunganya. Dia tidak bersentuhan sama bunganya dan dia juga tidak investasi di situ. Dia cuma menggunakan fasilitasnya, karena umumnya uang-uang nasabah yang ada di dalam bank konvensional pun itu umumnya adalah uang-uang halal. Dari warisan, dari gaji pegawai, kan gitu. Yang masalah ini pengelolaannya yang menggunakan sistem ribawi. Gitu. Jadi sebenarnya di dalamnya itu harta yang sedang dikelola harta halal. Makanya ulama bilang penggunaan fasilitasnya dari uang-uang yang sudah ada dari nasabah itu adalah uang-uang halal. Walaupun ada uang haram mungkin dari uang judi dan segalanya, tapi umumnya orang menabung, orang warisan, gitu kan, gajinya transfer lewat situ, maka itu dibolehkan asal tidak bersentuhan dengan bunga-bunganya. Apakah saya boleh berzikir setiap waktu dan kapanpun tanpa ada batasan jumlah? Tentu saja kalau zikir-zikir itu tidak ditentukan jumlahnya oleh Nabi SAW, boleh saja, enggak ada masalah. Misal kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah adalah harta karunnya surga. Enggak ada penonton jumlah, enggak ada penonton waktu. Bolehkah saya baca sampai 100 kali, 200 kali? Boleh saja. Gitu kan? Tapi ada kalau penentuan waktu, tempat. Misal habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah akbar 33, semua 33. Maka jangan baca lebih nih habis sholat. Kena penentuan waktu, tempat, jumlah ada. Gitu kan? Kalau tidak ada, bebas, enggak ada masalah. Gitu kan? Itu dibolehkan. Berhubungan dengan masalah istighfar, makna daripada hadis Nabi SAW, saya beristighfar setiap harinya 70 sampai 100 kali, ini sedikit ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi SAW setiap kali beristighfar itu tidak berhenti sampai 70 kali atau sampai 100 kali. Berarti dalam sehari bisa beberapa kali Nabi SAW membacanya. Terbukti daripada orang yang telah bertemu dengan Imam Ahmad yang terus beristighfar, dan Imam Ahmad faham hadis, beliau tidak menegur orang tersebut, ya, pedagang roti yang terus pada saat mencampur telurnya, tepung terigunya, dan dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, terus begitu, tidak pernah berhenti. Dia berhenti kalau Imam Ahmad ajak ngomong atau Imam Ahmad sedang atau dia sedang bertanya gitu. Maka Imam Ahmad tanya, berapa lama kau sudah amalkan? Dia bilang, dari dulu nih saya amalin, gitu kan, sudah lama dan jumlahnya tidak terbatas gitu. Maka ulama mengambil dari statement Imam Ahmad yang tidak menegur orang tersebut karena beliau adalah ulama hadis, berarti makna daripada Nabi SAW membaca 70 sampai 100 kali adalah setiap kali ada kesempatan beliau tidak berhenti sampai 70 dan 100 kali. Selebihnya setelah itu ada kesempatan lagi baca lagi 70 sampai 100 kali. Maka dari sini istighfar dibolehkan baca berapa kali pun jumlahnya. Apakah ada amalan sunnah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbala, ketika zikir setelah sholat maghrib dan subuh? Kalau ada, kita bacanya setelah apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya ada dibaca 10 kali 10 kali habis subuh dan habis maghrib sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kan gitu. Kalau Allah minni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban amalan mutaqabbala, ini saya taunya zikir pagi sore, tidak masuk dalam zikir habis sholat, setahu saya ya. Tapi kalau la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali itu habis sholat subuh dan 10 kali habis maghrib, ini memang ada hadis sahih menjelaskan masalah itu. Waalaikumsalam. Waktu saya seorang pedagang, setiap bulannya pendapatan saya hanya untuk membayar hutang dan cicilan juga operasional. Bagaimana saya harus berzakat? Tidak ada zakat buat Anda. Anda boleh menerima zakat. Tidak keluarin zakat. Karena memang tidak ada, habis. Apanya mau dizakatin? Harus ada nisabnya kan, mencapai nilai 85 gram emas. Bolehkah kalau zakat mal dikumpulkan dulu hingga nominalnya lumayan, baru setelah itu dibayarkan? Tidak bisa. Kalau tiba haul, berapapun keluarkan, 500 ribu, 100 ribu, pokoknya keluarin, gitu kan? Pada saat itu, yang lewat dari masa haul ya nanti di haul yang kedua. Jika orang kaya sudah meninggal tapi dia mengetahui ilmu tanpa mengetahui ilmu zakat, apakah tetap disiksa di neraka? Ya tentu saja, itu zakat itu rukun Islam. Bagaimana caranya dia tidak tahu? Rukun Islam, gitu kan? Masa dia bisa hitung-hitungan tahu berapa uang yang ada, bagaimana bisa untung terus tidak tahu zakat berhubungan dengan pendapatan hasil? Ini susah juga ini, gitu kan? Sama saja pertanyaannya, ada orang yang meninggal tidak sholat tapi tidak tahu hukum sholat, ya tetap dihukumlah, gitu. Zakat sama sholat kan sama, rukun Islam. Mana yang lebih utama untuk menerima zakat? Keluarga, saudara, orang lain? Tentu kerabat yang terdekat. Sebagaimana ada sahabat pernah mau sedekahkan satu kantong dirham, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada orang miskin yang saya akan kasih, dan ada orang miskin juga punya hubungan darah sama saya, mana saya kasih sedekah saya ini? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Apa hukumnya kalau laki-laki mendatangi tukang pijat laki-laki untuk relaksasi? Tulisannya double-double sana, seluruh badan kali itu. Setahu saya, kalau pengobatan memang dibutuhkan tidak ada masalah, tapi tetap ada batas aurat. Ada batas aurat. Batas auratnya laki-laki jelas ya, perut sampai lutut, gitu kan? Pakailah celana tutup daerah itu, selebihnya boleh dipijat, gitu kan? Asal memang itu tidak ada hal-hal yang haram di situ. Dan ini sama-sama laki-laki dengan laki-laki ya. Bagaimana zakat tanah yang tidak berproduksi, bangunan untuk kos-kosan? Kalau dia niatnya investasi, tanah itu walaupun tidak ada hasilnya, tapi dia investasi, dibeli untuk disimpan, kapan mahal dijual, investasi namanya, ada zakatnya. Kalau hanya sekedar dibeli begitu saja, nanti dengan niat saya kalau ada duit saya mau bangun untuk saya tinggali, sudah diniat untuk tinggali, enggak ada zakatnya. Kalau kos-kosan, investasi berarti, gitu kan? Jadi jangan berputar-putar di situ terus ya. Yang diinvestasikan ada zakatnya. Dan jangan pelit zakatin ini, kenapa sih? Gitu. Zakatin saudaraku itu pensucian, gitu kan? Bagaimana apabila bernazar bersedekah separuh dari rezeki yang diterima hanya dilakukan dalam waktu tertentu, apakah menyalahi nazar tersebut? Kalau dia nazarnya, saya kalau dapat keuntungan 10 juta saya akan sedekahkan 2 jutanya, misal. Pada saat untung dan dia dapat, maka dia wajib melakukan nazar itu. Tapi kalau dia bilang setiap kali kalau saya berhasil buka showroom mobil ini, setiap bulan dari penghasilan saya akan nazarkan 20%. Setiap dia nazar begitu, dia harus jalankan. Makanya hukum nazar dalam Islam itu makruh. Lebih baik jangan nazar. Nanti kalau berhasil, baru kita keluarkan apa yang kita ingin keluarkan. Karena kalau sudah terpenuhi, wajib dijalankan. Wajib dijalankan. Saya alhamdulillah sudah mengeluarkan zakat mal setiap tahun, tapi saya keluarkan tidak satu tempat, melainkan di beberapa tempat. Tadi saya bagi beberapa daerah dan beberapa masjid. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustaz? Apakah saya terhitung sudah mengeluarkan atau belum? Tentu saja. Misal nominalnya 100 juta. Saya bagi di 10 provinsi di Indonesia. Enggak apa-apa. Yang penting sudah dikeluarin. Enggak ada masalah itu. Berarti Anda sudah mengeluarkan zakat, insya Allah. Menyambung pertanyaan pertama, dikarenakan belum ada Baitul Mal yang legitimasi ya, seperti Baitul Mal pada negara Islam. Maaf kalau saya salah Ustaz. Boleh atau tidak saya membagi zakat mal saya langsung saja secara pribadi tanpa melalui lembaga atau masjid? Mohon masukan lembaga zakat yang Ustaz rekomendasikan. Tentu saja boleh, enggak ada masalah, gitu kan? Saya juga selama ini belum pernah melalui lembaga. Jadi saya selalu setiap tahun mengumpulin zakat jemaah saya yang ingin dititipkan itu melalui yayasan saya langsung, gitu kan? Kalau saya pribadi, kemudian saya kelolahkan, saya sampaikan kepada orang-orang yang berhak, karena saya punya yayasan pribadi berhubungan dengan masalah itu. Tapi kalau Anda merasa pribadi bisa bagiin langsung, ada lembaga yang dipercayakan ya silakan, gitu kan? Alokasikan, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa percaya. Perhitungan zakat itu apa saja? Apakah termasuk laba bersih atau aset? Ini sudah tadi ya, yang dimiliki. Bagaimana perhitungan zakat kalau modalnya apa ini? Berasal dari hutang, barang jatuh tempo. Hutangnya dikeluarin, misal kita ambil barang, hutangnya itu 10 juta. Itu utang, Utang itu enggak ada zakatnya, gitu kan? Kita bayar kembali barang itu 10 juta, kita dapat untung 1 juta. 1 juta itu yang merupakan harta kita. Kita putarin lagi, ya, terus begitu sampai nanti haul 1 tahun baru dihitung. Kalau utang tidak ada zakatnya. Ya, seperti tadi barang jatuh tempo itu ya. 10 tahun yang lalu saya khilaf enggak bayar zakat fitrah. Apa solusinya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sudah tidak ada lagi zakat fitrahnya. Karena kalaupun dikeluarkan sekarang, berarti dikeluarkan setelah lewat id itu kan. Dan hadis Nabi SAW, kalau dikeluarkan lewat dari sholat id, dianggap sedekah. Artinya gugur darinya. Tinggal taubat kepada Allah SWT dan tidak ada lagi pengeluaran zakat fitrah itu. Ustaz, jika suami saya berselingkuh, hingga kemarin saya dapat kabar dari suami sendiri kalau suamiku sudah menghamili orang 4 bulan. Apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Anda ingatkan, baru itu perbuatan salah, haram dalam agama, tidak boleh. Bagaimana bisa? Apalagi hamil di luar nikah itu adalah zina, perbuatan haram dalam agama. Ingatkan semampu Anda supaya dia taubat kepada Allah SWT dan serahkan kepada Allah SWT setelah itu. Di sini orang, kalau suami atau istri melakukan perbuatan dosa besar, apapun sifatnya dosa besar itu, kalau dia lakukan dan sudah diingatkan tidak mau ditinggal, maka ulama memberikan opsi bagi wanita atau bagi laki-laki, suami atau istri boleh bercerai, gitu kan? Karena tidak bisa bertahan dengan orang yang begini. Jadi itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Saya tidak bisa menjelaskan solusi yang lain karena Anda lebih tahu secara internal bagaimana keadaannya. Tapi secara syar'i harus ingatkan kalau dia berbuat salah, dia berzina. Anak itu bukan anak dia. Gitu kan, walaupun dia pemilik sperma, enggak ada penisbatan nama pada ayahnya, pemilik sperma, dan tidak ada juga hak waris antara mereka. Dan kalau anak perempuan tidak boleh jadi wali. Kalau dia paksakan jadi walinya, tidak sah pernikahannya. Dia bukan ayahnya, gimana? Ayahnya dia juga menanggung dosa perzinahan anaknya nanti. Harus diserahkan kepada wali hakim. Ya, enggak boleh gitu kan. Apa hukumnya jika kita dimintain dana untuk perayaan syura seperti pengajian, perayaan wayang kulit, apa ini, sedekah bumi, apa lain, saya tidak mengerti. Kalau semua yang tidak ada tuntunan agamanya, jangan disedekahkan. Tidak jelas, tidak ada perintah dalam agama, jangan dilakukan. Nah, itu kan nanti jadi perbuatan-perbuatan yang haram nantinya. Saya seorang pedagang, Ustaz, utang bank saya lebih besar daripada barang dagang saya yang dapat, yang ada. Bagaimana cara zakatnya? Tidak ada zakat. Utangnya lebih besar daripada penghasilannya, nggak ada zakat lagi, gitu kan? Nggak ada zakatnya. Jadi dia harus bisa membayar utang-utang itu. Saya sarankan begini, dalam dagang teman-teman sekalian, hindari hutang. Jangan ada utang. Yang lebih tepat ajak orang investasi, itu boleh. Ini saya punya usaha, saya mau buka jual es buah, modalnya 50 juta, misal contoh. Ayo saya ajak teman-teman saya, siapa yang mau ikut, bagi hasilnya begini, buatin semi proposal kecil, bertunjukkan kejujuran, nanti Allah berkah itu lebih baik daripada utang. Karena kalau investasi, untung rugi ditanggung bersama. Kalau memang bangkrut pun usaha itu, dalam akad ditulis jelas, kita tanggung untung rugi ya. Jadi kalau bangkrut benar-benar gitu kan, maka tidak ada tanggungan beban. Tapi kalau utang ini masalahnya ada tanggungan beban, gitu kan, ada bebannya, maka dihindari utang dalam investasi, lebih baik gitu. Banyak orang mau mengembangkan usaha tapi masuk ke dalam pintu-pintu yang berbahaya buat dia. Saya sarankan kembangkan dulu yang ada semampunya. Ya, kalau mau ditambah-tambah dengan modal-modal investasi itu jauh lebih aman, itu jauh lebih baik. Setelah harta mencapai 85 gram emas atau nisab yang dimaksud dikalikan 2,5% total semua harta atau sisa dari pencapaian 85 gram emas. Total semuanya diakumulasi. Kalau kita ada rumah yang pernah kita beli dan sekarang dikontrakin atau disewain, modal awal belinya berapa? Diakumulasi dengan total harta semua lalu dikeluarkan 2,5%. Itu gunanya teman-teman. Zakat, kata penutup saya, adalah untuk pensucian harta. Manfaatnya buat harta itu sendiri. Kalau kita zakatin rumah kita yang kita kos-kosan, usaha yang sedang kita buka, sebenarnya zakat itu sedang membersihkan hal-hal yang kotor di situ. Dia pensuciannya. Jadi kalau ada pendapatan yang haram segala itu yang kita tidak tahu syubhat pun, itu dibersihkan dengan zakat itu. Itu manfaatnya besar. Akhirnya harta kita menjadi thayyib, jadi baik. Dan ini akan memudahkan berkah dalam bisnis yang sedang kita kembangkan. Jadi jangan terbebani dengan zakat, malah usahakan zakat bisa dikeluarin gitu loh. Ya, itu sangat baik sebenarnya manfaatnya. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Dan untuk Rabu depan saya tidak ada gitu kan. Kalau ada teman-teman dari sahabat sunnah bisa siapin ustadz silahkan. Ya, siapa saja mungkin bisa diundang, apalagi kalau ada ustadz-ustadz yang dari luar Jakarta yang memang kebetulan mampir bisa diundang, maka sangat baik itu. Saya mendukung itu dan saya berharap teman-teman berbicara dengan teman-teman sahabat sunnah yang biasa mengatur pengajian saya di sini masjid ini atau teman-teman pengurus masjid. Dan saya berharap jangan kendor semangat untuk belajar ilmunya walaupun saya tidak ada. Silakan Anda tetap datang, kemudian hadiri majelis ilmu, dan insya Allah tidak lama dalam dua pertemuan saya tidak hadir, tapi saya akan datang nantinya insya Allah pertemuan selanjutnya. Ya, insya Allah Ahad depan nanti tanggal 1 November di sini seperti biasa, tapi kali ini bukan pagi. Biasanya kan setiap bulan serial sahabat itu pagi ya, jam 9 sampai duhur, karena masjid ini dipakai oleh ustadz lain dari pagi sampai duhur, maka kita mulai habis duhur sampai asar gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman hadir 1 November di sini kalau mau ikuti serial sahabat yang ke-9 Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi seperti pelengkap daripada kisah-kisah sebelumnya, dan insya Allah kita akan habiskan bahasan kita itu, semoga Allah berkahi. Mungkin begitu. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terdiri utang dilunasi utangnya, semua yang sedang menghadapi permasalahan apapun diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh muslimin di seluruh pelosok bumi yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan kita dan tangan mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.